الصالحين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلم مشايخنا في الدارين امين. Musannaf rahimahullah. Ulama berkata, fal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujudu. Artinya, maka mustahil itu barang yang tidak dibenarkan pada akal, tidak dibenarkan adanya. Di sini nampaknya tiap-tiap perkara yang tidak dibenarkan adanya, maka mustahil berlakulah. Maka membawalah kepada termasuk sifat nafsiyah dan sifat salbiyah Allah, bahkan kesemua istihalatul mustahil dan sifat maknawiyah Allah, dan ketiadaan makhluk pada makhluk pada azal, membawa kepada termasuk di dalam jumlah segala mustahil. Maka membawalah kepada miskin dan susah. Begitu. Kata musannaf, ulama berkata, ini ulama Usuluddin ada berkata pada ta'rif mustahil. Ulama kata dalam ta'rif mustahil, dia kata lagu mana? Fal mustahilu ma la yutasawwaru. Sini dua. Waktu tu jaga dah semalam. Ulama tu jaga, tu kata dua aja. Sebenarnya kalau kita baca yutasawwar, tapi mengikut kandak musannaf kita ni kena baca juta sawat lah, sebab terjemah dia tu dia kata tidak dibenarkan. Dah. Padahal kalau kita kata juta sawaru boleh, yata sawaru pun boleh. Tapi kalau baca juta sawaru, juta sawat bimana yusaddaq, yusaddaq. Kalau baca yata sawat bimana yumkin. Kalau kita tahu mala yata sawaru ay mala yumkinu fin akli wujuduh. Ala kulihat wujuduhu tu bagi juta, baca rofok. Maknanya ala kulihat semua tu baca rofok. Kalau ya tasawwaru wujuduhu jadi ma'in. Kalau ya tasawwaru wujuduhu jadi naik ma'in. Karena tasawwur ni, lafa ya tasawwaru ni ya muta'di dan lazim. Ketika ya muta'di dan dia boleh jadi lazim. Boleh lazim. Ya muta'di, tiba-tiba dia jadi muta'di tu kan ma'in. Iktibar yang lazim juga jadi fa'il lah wujudu. Kalau iktibar dia muta'addi, kita bina majhul, wujudu tu nak fa'il. Tapi sini baca yuta sawat lah, sebab dia kata barang yang tidak dibenarkan gitu. Tidak dibenarkan maknanya yusuf dak lah. Dia kata fal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Artinya, arti kata fal mustahilu tu, dia kata maka mustahil itu, maka bermula perkara yang mustahil itu ialah barang yang, perkara yang, benda yang, boleh kata lah kau, ya dah, barang mati yang tiga. Barang yang, perkara yang, benda yang tidak dibenarkan, tidak diterima, tak dibenar, tak diterima pada akal, tak dibenar adanya, tak dibenarkan dan tak diterimakan adanya, ada barang tu. Yakni barang yang apabila kita fikir dengan akal, nah saja kita tak nampak dan tak terima pihak adanya tu. Nah, tulis dulu deh, apa? Agakkan. Tulis yakni. Yakni barang yang yo nak tulis ki kadang-kadang orang kita yo yang rasa supo, orang kita yo tak supo tu. Tak supo ke mana? Tekong ngajar tak supo. Tengok orang yo panah kecek. Tengok orang yo tak panah kecek. Tengok orang wah banyak, tengok orang wah sikit, tengok orang wah lebak, wah tak lebak. Lepas tu kalau orang tulis tu tolong dia sekiranya dia tak tahu nak kecek apa. Tak tahu nak kecek apa tu dia baca hak dia fikir dia tulis tu. Dia mari pula. Ha, dia keheret lagi boleh pula. Tapi kalau kosong misalnya kitab dia tu masuk sekat saya reti tu ialah. Lepas tu tekoh mari dia tak tidur. Ha, kurang tidur, otot tak jalan. Ha, dia tak mikir lah. Tak ada nak kira. Kalau kita tulis tu, tolong kita. Padahal maksud tu kita punya dah lah kau dah ya. Adanya yakni tu betul. Adanya tak apa. Yakni barang yang apabila kita fikir dengan akal nescaya kita tak nampak dan tak terima pehok adonyo, pehok adonyo. Maka pintas maksudnya, maka pintas maksudnya barang yang tentu tak doknyo, barang yang tentu tak doknyo. Nah, gitu. Bukan tidak, tak dok. Tak ada dengan tidak, ya beza. Tak ada tu tiada tu lah. Ha, tiada. Habis. Ini Musa ni tak kecek banyak dah. Kalau kita kira pandang-pandang duk main-main tu, ya boleh duk pita maksud tu. Oh, ya hurai masa Allah. Perlu wajib dulu. Padahal tengok dah nengkah sikit lah ni. Ha, maka, bagai yang apabila kita fikir dengan akal kita, benda tu tu kita tak nampak. Tak terima kata no ada benda tu. No ada tu tak timo, le ada tu tak timo. Pitanya mesti tentu kena tak. Kena tak ada. Ha, tentu kena tak ada benda tu. Ha, nampak nak pergi ke lorong hok dulu tu jugalah. Nak masuk benda hok hok tak ada hok habising masuk benda hok tak ada jelah. Ha tu. Ha, waktu pasal dia kata, di sini, di sini ni takrif ini ni nampaknya nampaknya nyo tak baca apa. Eh sini ni nampaknya takrif ni nampaknya tiap-tiap perkara yang tidak dibenarkan adanya, tiap-tiap perkara, tiap-tiap benda, tiap-tiap barang yang tidak dibenarkan, tidak diterimakan adanya ada perkara tu, perkara apa pun yang kalau kita tak nampak dan tak terima kata nak ada, maka mustahil berlaku lah. Maka mustahil berlaku. Jadi maka maka termasuk dalam jumlah barang mustahil laku lah. Ya ya ya, apa ni kau nak ni? Yo ibu tu tak pasal ke? Ibu. Oh tu. Tak betul kali. Tak betul ni. Tak apa. Paling tadi kau ni. Paling best tak. Dia tu keling banyak ke? Keling banyak sekali. Saya kata ibu tu tak apa dah. Okay. Enak? Apa? Ah, tak apa. Nampaknya mustahil berlaku apa? Maka mustahil berlaku lah, berlaku semua lah. Ha, maka mustahil ni maka termasuk dalam jumlah barang mustahil semua. Ha, termasuk kita. Maka mustahil ni maka termasuk di dalam jumlah barang mustahil semua. Maksudnya tu berlaku. Perkiranya. Ha, tu. Apa maknanya mustahil berlaku ni? Tulis sikit betul mustahil berlaku tu. Sikit pula. Yakni kalau mustahil itu Yakni kalau mustahil itu ialah perkara yang tentu tak ada dan mesti tak ada, maka semua perkara yang akal tak membenarkan adanya, semua perkara yang akal tak membenarkan adanya akan termasuk dalam mustahil semua. Akan termasuk dalam mustahil semua. Ha tu. Kalau tu tak tulis pun, tapi tulis pun tak apa lah. Ha, sunat, sunat. Habis. Ha, kalau itu masuk mustahil belaka, hok basic tu kita faham dengan cara selapisnya. Mustahil benda yang tentu tak, benda yang tentu tak ada. Tentu tak ada. Tak ada dia tu tak boleh, tak terima pada akal kata nak tak ada. Ha, jadi masuk hok basic hok tak ada ialah hok tak, hok basic tak boleh hukum dengan ada tu. Hok gulawai bagi ada tu. Gulawai bagi ada tu. Kalau kita kata apa hok gulawai bagi ada? Masalah kalau sifat Allah Taala kudarat, kudarat ni sifat ma'ani, maksudnya sifat benda ada, sifat berkuasa. Lawannya lemah, pelemah tu. Sifat lemah atau sifat lemah ni tu, hok tu orang panggil benda mustahil. Benda mustahil yang ada juga tapi tak ada di Tuhan dia. Ha, cuma ada di kita. Ada di kita. Tapi di Tuhan dia tak ada. Maksudnya benda hok tak ada lah. Dia lawan bagi ada. Gulawai dia. Ha, tu dah. Saya melakukan. Kalau kira-kira masuk benda sifat ma'ani lah mudah-mudahan kata. Kalau kira semua kak, sifat ma'ani. Apa ni? Laut mustahil lah sifat ma'ani je lah masuk dalam dalam takrim mustahil. Karena apa nama lemah dan sebagainya masuk dalam kudrat iradat sifat ma'ani yang tujuh ni. Si, mustahil dia semua tu masuk dalam benda yang tentu tak ada lah kak. Tak ada. Tak ada di Tuhan. Maka membawalah kepada termasuk sifat nafsiyah Allah, sifat dan sifat salbiyah Allah, bahkan kesemua istihalatun mustahil dan sifat maknawiyah dan ketiadaan makhluk pada azan. Kita huraikan dah semalam, makhluk pada azan. Tak termasuk, membawa kepada termasuk di dalam. Dalam ni takluk ni, nung, sakuk. Maka membawalah kepada termasuk oleh sifat samsiyah sifat akhir termasuk di dalam jumlah segala mustahil kata. Ha, dia kata. Membawalah kepada termasuk sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah tu apa? Ada apa apa sifat? So. So ya sifat apa? Sifat wujud. Ha, sifat wujud. Oh ya, ada Allah, ada ada Allah. Allah ada. Ada Allah tak ada sekali. Ada Allah bukan benda ada. Tulis itu betul sifat nafsiyah. Kerana sifat nafsiyah iaitu wujud. Kerana sifat nafsiyah iaitu wujud, bukan sifat yang ada. Dal akan tidak terima, dan akan tidak terima kata ada, kata adanya. Dan akan tidak terima kata adanya. Hanya akan terima, hanya akan terima kata sungguh jua. Habis. Akan terima kata sungguh jua. Ada bukan ada. Ada tu bukan ada. Tak ada. Tak ada pun bukan ada. Sama tak ada bukan tak ada pula. Tak ada bukan ada. Ada pun bukan ada. Hairah. Ada bukan ada. Apa pula ni kecik hakikat pun hai bukan. Ni kecik usul di biasa ni. Amak ada bukan ada. Tak ada apa ni. Ha, nak jadi panak misalnya. Suku hak tu misalnya. Ini ada mungkin ada jenis sifat wujud tu bukan benda yang pasal ada. Hanya yang pasal reti dan sungguh ya. Gitu lah. Habis itu dah. Ha, tu, kita bahas banyak lebar masalah nafsiyah tu dalam tempat dia lagi dalam bicara ekor sifat tu he hok ngaji sifat 20 tu ni nak kecek bab hukum akal ya ni. Ha tu aku masuk sikit-sikit ya. Ha hanya akan terima kata sungguh je. Ha ada sungguh. Ada sungguh, ada tak ada. Ada tu tak ada tapi ada tu sungguh. Sungguh. Kalau gitu sifat wujud ni masuk dalam wajib kita tahu dah malam. Tapi tak dok tu eh. Tak dok Allah Ta'ala tu masuk mustahil dah. Haa tu kau dulu. Kau dulu. Ni kira kasi ya. Sifat wujud tu benda ada tak? Tak dok. Dalam takrif mustahil, tu ulama kata mustahil ialah perkara yang tentu tak dok. Tentu tak dok. Lepas tu, wujud tu tentu, tentu tak ada wujud. Dia tentu tak ada. Sebab apa? Sebab dia bukan benda tak ada, bukan benda ada. Kerana dia bukan benda ada. Nampak tu dah? Jadi tak ada dia tu tentu lah. Jadi maksudnya, wujud ni masuk dalam mustahil juga. Kerana apa? Kerana mustahil benda yang tentu tentu tak ada. Tentu tak ada. Lepas tu wujud, wujud pun tentu tak ada. Berak. Bukan tentu ada. Ya tentu sungguh dan tentu tak ada. Kerana dia bukan benda ada. Berak. Ya sungguh. Ya tentu sungguh kalau kira pihak wajib tu. Tapi ya tak ada benda. Maka masuk dalam tentu tak ada katik dia tu. Nampak lagi. Ha. Wujud ni ada tak wujud? Tak ada. Tak ada. Kalau gitu wujud benda tak ada. Benda mustahil, benda yang tentu tak ada. Benda yang tak ada. Dia kata, mustahil benda yang tak ada. Kalau gitu wujud pun masuk dalam mustahil kerana dia benda yang tak ada. Ha tu. Wah, hakikat sungguti lagu tu eh. Nampak tak tu dah? Waktu suatu ulama Allah kata apa nama mustahil benda yang tentu tidak, tentu tak sungguh. Tentu tak sungguh. Wujud tentu tak sungguh kan? Tak, wujud tentu sungguh. Nampak tak? Kau mana ni? Nampak tak muka kuduk ni? Haa tu. Hei, dah rasa setengah-setengah. Tak bingung. Buka hati. Wujud Allah Ta'ala tu. Wujud. Wujud Allah. Ada tak? Tak ada. Tapi sungguh. Tak sebab kudarat. Kudarat ni ada lagi sungguh. Lagi sungguh. Ha lah. Ada lagi sungguh. Lepas tu tak ada mustahil. Berarti kudarat ni tentu sungguh dan tentu ada. Adapun wujud tentu sungguh, tentu tak ada. Kerana dia benda tak ada. Berak. Tak ada dia tu. Hai, mau kata. Hai, wujud tu ada. Hai, tentu tak ada. Tak ada wujud tu, masuk dalam benda apa? Tak ada wujud tu masuk dalam benda apa, hukum akal? Tak ada wujud masuk dalam benda apa? Benda wajib. Tak ada wujud tu wajib. Apa ni? Nak latih nak lagi. Itu lah. Tak ada wujud tu wajib. Ada wujud tu mustahil. Sungguh wujud tu wajib. tak sungguh wujud tu mustahil. Apa jawablah? Masuk dia pergi, dia pergi mikir dah. Allah. Tak ada ah, yang benda tak ada. Kalau itu ulama kata mustahil benda yang tak ada. Benda ada. Itu tentu-tentu. Bau tentu laki apa? Tak ada tentu-tentu. Benda tak ada, benda yang tak ada. Mustahil benda yang tak ada. Ha, ya tahu. Kerana yang tahu ma la yutasawwaru fil aqli wujudu, perkara yang akal tak benar kata benda tu ada. Pitanya benda tu tentu tak ada. Lek ada tak terima, berartinya tentu lek tak ada. Tentu tak ada. Ha tu pita maksud benda mustahil. Lepas tu wujud ni ada tak? Tak ada. Kalau itu wujud tu maksudnya mustahil tak lah. Kerana mustahil benda yang tak ada. Peher di sini. Ha, sebab tu muskil tu. Sebab tu jenang hurai tu. Wujuduhu dalam takrif tu bukan makna wujuduhu tu dah. Dia kena tak lagi benda lain. Dalam supaya nak masuk sifat wujud ni katik dalam dalam benda wajib dan keluar daripada benda mustahil. Yang lebih masuk dalam benda mustahil. Mana? Mana? Yo ain mawujud, yo gini hak kilahnya. Hak kilah kata wujud tu kena ke apa? Wujud tu sifat suku ke, wujud tu kena ke diri benda tu dah. Ya kilah. Kalau wujud tu kena ke diri benda tu panggil wujud, ainun wujud, hak tu tak payah kecek sifat. Munggu wujud-wujud ni kena ke ibu dah. Bukan sifat, zat dah kena ke benda. Ni ada, ada tu. Ha tu, ainun wujud. Kalau wujud ghairun mawujud, lain wujud lah. Ini nak menjadi. Apa? Suku. Wujud suku. Zat suku. Mawujud suku. Wujud suku. Kalau bersifat dengan wujud, kalau tu mawujud. Lepas tu wujud tu kena kepada apa? Berkilah tu. Orang kata, wujud tu kena teh mawujud tu dah lah. Tu kena ke benda tu dah. Tak nak kecek banyak. Tapi kan bila sifat juga tak samuh gitu je. Bila sifat juga sebab gini-gini ni ada ilat dia. Lepas tu seorang kata wujud lain pada mawujud. Lain. Lepas tu benda apa wujud tu? Ha tu. Ha tu dah. Nampak? Ini tak ada wakilah masalah wujud ni, masalah lain amru itibari. Hak duk jadi itunya sifat kidam tu. Ha Imam Asy'ari kata termasuklah sifat ma'ani. Hak tu kilah dia, hak tu benda dia. Oh ya gecek. Oh, tapi ulama sekemar dia pada Imam Asy'ari pun anak murid dia pun tak tu benar kata pendapat guru kata wujud tu masuk dalam benda wujud ni. Masuk dalam sifat ma'ani. Ha bukan kidam tu masuk dalam ma'ani. Cuma lepas pada tu Abu Bakar Al-Waqilani pun semua sampai ni isbatkan kidam tu masuk dalam sifat salbiah belaka Ibnu Itibari. Sebab masalah sifat ma'ani. Ha tu. Boleh-boleh ni. Ha nampak dulu. Boleh eh? InsyaAllah. Sekali lagi wey. Tu. Sekali lagi tu tak apa-apa ke apa ni? Baik. Wujud tu kau juga apa? Wujud benda ada ke benda tak ada? Wujud tu tak ada. Wujud tu masuk lebih benda tak ada. Wujud tu tak ada lebih benda. Reti ya. Walaupun tak ada tapi dia sungguh. Maka wujud ni tak ada tapi sungguh. Nampak benda tu reti ke tak ada? Ada dok macam mana? Nak tunjuk tak leh, nak tengok tak apa. Dengar tak dengar. Dia tak masuk dalam penceraian yang lima tu. Wujud tu. Tapi reti. Reti. Kalau itu wujud tu sungguh ya. Sungguh ya wujud tu. Sungguh weh. Ada ni. Tapi tak ada benda. Harap. Tak suka kudarat. Kudarat tu ya sungguh. Lagi pula ya ada. Ada lagi sungguh. yang kita reyak dah semalam, benda tu bila ada je lazim sungguh atik. Nah, tiap-tiap benda yang ada mesti yang sungguh. Tapi tiap-tiap benda yang sungguh tak mesti ada. Supaya hak ni yang sungguh ya tak ada ni. Tapi hak ni bila yang ada yang sungguh. Sungguh atik. Bila sebut kata ada sungguh pun dak tupai masuk lah tu dah. Tapi bila sebut kata sungguh tupai apa yang bila sebut kata sungguh ada nak tupai masuk lah tu dak lah. Kadang-kadang sungguh lagi ada. Kalau ada sungguh saja tak ada benda. Nampak tu dah? Nampak lagi hal tu? Baik, saya tahu. Lepas tu ulama kata ha, ulama kata mustahil benda yang tidak diterima pada akal. Mustahil benda yang akal tak terima kata ada. Mala yutasawwaru fil aqli wujudu. Akal tak terima kata ada mustahil tu. Ada dia tu tak terima. Fahamnya? Tak ada, mesti. Mesti tak ada sebab ada tu tak tak nampak kata nak ada. Tak terima kata nak ada. Berarti lek ada dia tu mesti dah tentu. Pita maksudnya mustahil benda yang tentu tak ada. Benda yang tak ada. Faham tak? Karena wajib. Ha, kalau kita cuba. Karena tak apalah lepas dah semalam kan. Lepas tu mustahil benda yang tentu, tentu tak ada. Benda yang tak ada. Lepas tu wujud ada tak wujud? Wujud ada tak? Wujud ni tak ada. Kalau itu wujud masuklah benda mustahil tak lah. Karena, karena mustahil benda yang tak ada. Nampak pergi situ? Dah lelah kau? InsyaAllah. Ni baru nak buat muskil je ni. Yang duk pegang lagi. Ha lama. Oh, wujud ni tak. Wujud ni mustahil wey. Ni buat muskil dia mau nak hurai dah tu. Ha, InsyaAllah tu. Mujur dia timur muskilah wey kita fikir tu. Kalau sekiranya dia tak buat muskil malam ni, kita pun lepas-lepas gitu. Tak nak ambil fikir. Jadi dia suka lah tu, dia kena yang biasa buat muskil orang. Kadang dia, benda pelak-pelak, dia buat muskil jadi pelak-pelak orang. Wih, anak murid, dia buat bicar. Bahah. Mana? Kita kira apa tu? Kita kira di mana? Di zat tu ke di benda makhluk ni? Eh, kita nak kata banyak sikit, kita nak kata tak boleh juga. Kerana sifat Allah Ta'ala lagi banyak tak terhengar, tak ada siapa dia tahu banyaknya. Sifat ma'ani banyak mana? Sifat ma'ani banyak mana? Tak tahu. Sifat salbiah banyak mana? Tak tahu. Tapi yang nak hukum kata siapa lebih banyak pada siapa? Kalau kira makhluk, wong apa je? Oi, boleh kira berapa tu? Kalau kita sifat ha, arak. Arak. Tapi kalau kita kira semua tu dah. Dalam tu makulat tu kak. Oi, benda amrak tibari banyak oh. Karena makulat asyarah tu 9 tu. 9 makulat lagi tu. Tu banyak ke amrak tibari ya. Kok jadi makulat apa nama makulat hak jadi amrun wujudi tu apa tik? Makulat apa tik? Ha? Makulah apa tu? Makulah kam pun amrak etibari. Makulah kai pun amrak etibari. Makulah ha? Infian pun amrak etibari. Fa'lun pun amrak etibari. Lepas tu ada seluruh ya rasanya. Apa saya ingat? Cuba buat habis. Kam, kai, infian, fa'lun, infian, kam, kai, pak dah. Makulatun aina aina apa tu mata apa tu bau ne tu tiga lagi kau je usul tu je ingat ke okay? Saya ingat tengah mata cuba ngapa mata tu ha mata makulat dalam para kau ni innal makulati ladaihim tusaru fil ashrin wahyan aradun wa jawharu al awwalul lahun wujudun qama bil ghairi wa sadilin nafsi dama. Lepas tu ma yuqbalul kismati fi zati fakam wal kayfu ghairu qabilin bihatta sam. Aduh. Aina husulun jismi fil makani mata husulun jismi masa husulun khusabil azmani. Aduh. Bong. Boleh ingat tak? Ada? Ya? Idofah. Wanisbatun takarrarat idofah. Ada? Ha, ni. Ya, ada so tak ingat kan? Makulah. Makulatun. Kai. Yang mahsus dia. Kaifiat mahsusah tu. Hak tu je masuk dalam benda wujudi. Kalau tak ada so dua lagi. Ha. Lain pada tu amrul iktibari aja. Kalau kira semua makhluk ni banyak lagi amrul iktibari. Boleh amrul iktibari. Rod dia tu. Ha. Ada pun Allah Ta'ala kita nak kata tak boleh. Kerana kita tak tahu banyak orang sifat masing-masing tu. Ha, tu habis itu. Ha, tak apalah. Ha, kelih ke tempat kita. Kau main ngaji budak-budak tu dah. Sebab buat mikir dengan soalan hak itu pelak-pelak eh. Misalnya kalau ni buat kabung masuk dalam palah bi. Oh, payah kita wasai ibadah. Hai, hak pening tu, pening soalan tu. Hai dah. Kau dah nak tanya lebih pada dalam kitab ni eh. Alah ngaji aku. Padahal kalau kita kata pening tu, pening ibarat atau pening maksud. Kalau kita faham maksud dah berarti kita faham kita ni. Maksud hok baca lagi kita ni. Lain pada tu sepo kata apa? Hok arti bari kai tak kai sana dah. Lain pada tu tak reti lagi belah nanti sama masuk lain kali pula. Yang masuk buat kampung buat jadi nasi kabur itu. Habis itu. Allah. Ha, tengok, dia kata lagi. Sekarang dah tadi, dia kata lagi. Ha, jadi masuk atik sifat nafsiah dalam sifat benda mustahil kerana sifat nafsiah bukan benda ada, wujud tu. Lagi pula apa lagi? Lagi pula dan sifat salbiah. Tengok, dia kata sifatun nafsiah. Ya, buat datang dalam paham perak. Tapi sifat salbiah tengok apa yang mak salbiah lipat sifat salbiah yang banyak ada pun sifat nafsiah so ya wujud ada dan sifat salbiah Allah sifat salbiah lepas dah semalam itu sifat salbiah apa sifat salbiah semalam benda yang sifat yang ternafi bagai yang tak layak dengan Allah misalnya sifat kidam masalah. Pakok mana tak ternafi macam mana? Kidam artinya sedia. Apa sedia-sedia tu? Tak ada mula. Nak reti sedia, kena reti kau tak ada mula. Walau reti sedia. Bila sebut kata sedia pak, akal dan otak tak tumpu ke diri sedia tu betul-betul dah. Dia tumpu ke tak mula. Maka tak mula tu lah orang panggil. Ternafi bagai tak layak. Sebab mula-mula tu benda yang tak layak dengan tu eh? Maka tak mula tu ternafi bagai yang tak layak bagi tu eh? Maka sifat salbiah sifat yang basah ternafi. Pehe ikut ternafi bagai tak layak tu. Mampum dia ikut ternafi bagai tak layak. Padahal sifat lah ternafi bagai tak layak lah kau dah. Tapi bila kita sebut benda tu ia gamar kepada ternafi selalu. Habis itu. Ha tu. Sini pehe dah tu. Maka salbiah pun bukan benda ada kan? Ha, tulis itu betul salbiah tu sikit. Kerana sifat-sifat salbiah pun bukan perkara yang ada. Bukan perkara yang ada. Hanya sungguh jua. Maka akal tak membenarkan adanya juga. Maka akal tak membenarkan adanya juga. Habis itu. Kalau kita salbiah pun tak ada. Salbiah pun tak ada. Sedia. Bukan benda-benda sedia. Geti je kata tak ada mula. Satu. Bukan ada benda satu tu. Geti je kata tak berbila-bila. Kekal. Kekal tu. Bakok kekal. Bukan kata ada benda. Geti je kata tak binasa. Kekal. Tunjuk benda. Cuba. Ali syurga tu kekal ali syurga. Kekal tu betul mana? Kekal tu. Kekal tu betul mana? Tunjuk kekal. Jadi kekal adalah syurga ni kekal tu. Duduk sekali kita gitu. Kekal bukan ada benda. Tapi reti yang kata buat kita tak binasa dah. Bila masuk syurga tu. Ya tu dah. Itu kekal nak pusing. Kekal majazi lah kita kata. Tak apalah. Walau gimana pun. Lapa kekal tu. Maksudnya benda. Apa nak itibari dengan reti ya. Tu. Dah. Lagi-lagi. Tak masuklah kalau itu salvia pun. Sifat salvia pun mustahil. Ya moga benda tak ada. Tak ada. Benda mustahil benda tentu tak ada. Maka salbiah pun benda tak ada. Oleh itu maksudnya mustahil lah. Bahkan kesemua istihalatun mustahil. Borong yang habis. Bahkan kesemua istihalatun mustahil. Istihalatun mustahil itu masuk B. Bahkan kesemua istihalatun mustahil. Dan sifat maknawiyah Allah. Bahkan kesemua ni. Kesemua istihalatun mustahil. Dan sifat. Dan ni atas pada kesemua. Dan ni atas pada kesemua. Bukan atas pada istihalah. Kalau atas pada istihalah, kena katakan lah. Bukan kesemua istihalatun mustahil. Dan kesemua sifat maknawiyah. Boleh lagi. Dan kesemua ketiadaan makhluk pada azali. Ya, ketiadaan makhluk pada azali itu sekia semua. So, banyak mana lagi. Itu atas pada itu sini. Atas pada kesemua. Bukan semua istihalatun mustahil. Dan bahkan sifat maknawiyah. Dan bahkan ketiadaan makhluk pada azali. 2, 3, 4 kali dan sebagainya tu. Termasuk belakang lah. Di dalam jumlah segala mustahil tu. Apa istihadul mustahil? So lagi. Lihat dah lah. Malah dah. Istihalah dan mustahil tu. Ha. Jadi, lihat dah mau sikit. Budak-budak tu, ya tak. Tak ingat. Istihadul mustahil. Fik tak apa Fik? Fik pula dah biasa. Tu. Istihalah al-mustahil. Istihalah tu mustahilan. Gapo? Istihalah. Hari, kena? Istihalah tu dah. Mustahil tu baru. Apa tu istihalah? Istihalah tu dah. Mustahil tu baru. Mustahil baru ke tadi? Tidak. Alasan tak baru. Dah. Saya tetap tak tak mustahil tu baru. Tak. Baru ke kodim. Ke mana? Kecik malak. Tak. Dia mau pahagut lah. Tidak. Istihalah tu dok. Mustahil tu baru. Makna tu dok baru. Dok baru tu istihal mustahil. Ha, you nak kuning, you nak kuning. Tapi kecik pahagut tu baik lain sikit. Istihalah tu maknanya dok. Mustahil tu maknanya benda yang yang yang dok. Ha, benda yang dok. Maksudnya benda yang dok tu baru. Baru tu maksudnya benda yang dok. Kalau itu istihatul mustahil tak baru tu istihatul mustahil. Ha, nak gitu jadah. Pasal gitu dok. Tu. Kalau dia kata istihalah tu dok, mustahil tu baru. Dok baru. Jadi peh kali itu orang dengar kata mustahil tu benda baru. Nah, eh. Ada mustahil tak baru tak padan. tu. Okey, okey. Oh, misal-misal. Allah sabili misal lah. Ya Usuluddin ni yang jaga kok. Kecek seso tu dia mempahir. Tek, tek, tek, tek. Padahal kita nak dah, kena dah. Tapi nyak gini, kerak kot tu. Kerak kot ni, tang kot tu. Orang kita je macam-macam fikir. Dia dengar pak tu, dia fikir kot tu. Ha, sebab tu pada A tu, ya pada A tu, dia suka jaga. Kecek tak kena sikit, dia jaga. Jaga, jaga, jaga. Tolong betul. Tolong betul. Betul lah lu dah. Kecik tak kena. Prok-prok. Prok-prok. Pak Dah nak ambil berkat sikit Pak Dah tu. Yalah kak tu. Pak Dah. Amo ada seorang ada anak murid masuk gi ngat nak minta ngaji dengan Pak Dah. Pak Dah. Amo nak ngaji dengan Pak Dah tak dah nak ambil berkat Pak Dah tak. Tu pemekoh ni tak mengaji atau tak jadi. duk ada tok guru belakang dah, duk kuning tu orang madah, tak mari duk ngaji tik rasa saja, rasa tak lepo, rasa nak mari ngaji kepada anak tik nak ambil berkat pada tik. Ha. Pada anak duk dia dah. Tak leh tak leh leh. Tak leh tak leh. Tak wi tak wi aku tak wi berkat aku. Tak wi berkat aku. Eh pada mana? Ah, nyanyo lama ni, nyanyo kat rumah nak ngaji ni. Nak berkat pada sikit-sikit sama orang tak orang jahil dah ni. Tak boleh, tak boleh, aku tak boleh berkat. Berkat aku tak boleh. Aku tak boleh berkat aku. Lepas tu? Ganah pak dah. Ganah pak dah. Itu lalu. Kata, berkat aku ni, tu hewi ke aku ni sikit-sikit dah. Hewi ke aku ni, bukan banyak. Sikit yang berkat atau hewi kepada aku ni. Sikit dah. Pemuan nak ambil berkat ku pula. Habis berkat ku. Lihat weh ku ni mujur dah. Kemujuran yang tu hari tu sikit-sikit dah. Lepas tu, ku nak ambil pula. Pakai nak ambil berkat ku tu. Jadi habis lah. Aku tak weh berkat ku. Dia kata. Kecek tu tak kena. Bukan nak gimmick berkat. Kena kecek lagu mana? Padah. Minta tu minta tu pem mengaji dengan Pak Datik eh nak mengaji Pak Datik mudah-mudahan Allah Taala bagi berkat ambo Datik. Ah gitu. Tu pem mengaji dengan Pak Datik mudah-mudahan Tuhan tu tolong berkat ke ambo Datik. Bukan kata duk mengaji jemput berkat. Babo berkat sikit. Gitu. Jadi kita kata bagi berkat babo maksudnya kita duk dengan babo, duk dengan tok guru, duk dengan orang yang soleh yang Tuhan bagi berkat tai ke dia, mudah-mudahan Tuhan tolong berkat kepada kita. Datik. Bukan lagi berkat. Memang kau ada berkat sikit dah. Habis. Ha gitu. Maksudnya nak nak ajar kecek pe tu sikit-sikit. Ha tu. Kita lagi kubur gitu zat roh makau bukan gini berkat kubur. Faham dah? Gitu dengan orang yang soleh-soleh di Allah yang Allah Taala berkat kepada dia mudah-mudahan Allah Taala turun berkat nanti pada tempat yang berkat tu. Kita dapat berkat nanti situ. Ha, tu, tapi kecek tak ada tak sama itu ya. Ada memberkat orang tu, memberkat orang ni. Ha, tu. Kita orang lebih lagi okey dah kena kecek jaga-jaga lama. Puak hok pesing tu pun banyak tu. So, tengok ni puak ni. Puak memberkat. Puak memberkat. Tabarruk, tabarruk ini ambil berkat. Pesannya makna. Tapi maksud ambil berkat bukan dia ambil berkat di dia. Giduk dengan dia, giduk tepi orang yang berkat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri berkat kita juga. Itu tabarruk. Eh, tu dah. Tu. Kira kot tu. Itu sobat eh. Satu lagi, Nur Muhammad tu. Semua makhluk dijadi daripada Nur Nabi Muhammad. Jadi beranak Muhammad. Hak tu kecek pair tu ada kekeliruan sikit. Kalau kita pahal jauh betul-betul tu ya diselerok. Kalau kita pahal betul-betul. Bagaimana? Makhluk semua dijadi daripada Nur Nabi Muhammad. Maknanya Allah Ta'ala jadikan semua makhluk ni ambil daripada Nur Nabi. Nur Nabi. Orang Islam Nur Nabi. Orang kafir Nur Nabi. Akhir sekali yang kiamat esok orang Islam masuk syurga, Nur Muhammad masuk syurga. Tapi orang kafir masuk neraka. Nur Muhammad tak ngaku lah. Hai. Yang ni nak fikir gitu. Orang fikir-fikir kata tu. Bukan maknanya dibuat makhluk daripada Nur Nabi. Maknanya kecek kata buat makhluk daripada Nur Nabi. Wa kullul kaun min anwari taha katanya. Semua ni daripada Nur Nabi. Maknanya bila Allah Taala jadi Nur Muhammad dengan sebab punca timur Nur Muhammad, Allah Taala jadi benda lain betul lepas pada tu. Baiklah. Jadi benda lain mari lepas pada tu. Tu kecek pen kata daripada Nur Nabi, bukan kata supo dah awak ah. Tek tulis. Tek tulis. Bukan gitu. Ambil kalah tek dah awak tulis dulu. Tek awak tulis dulu. Bukan Nur Muhammad di sini, pasal ambil Nur Muhammad tu waktu waktu wak babi, wak anjing. Nur Muhammad lah kau. Ah okey. Tu maksud pada yang kau gitu. Jaga-jaga yang ni orang mikir kita gacet bini tapi orang mikir gi panye tu ada apa pasal mikir panye tu kit luk suku dah dah kit luk tu kit jauh tu suku tu ha ah, habis dah. sifat salbiah habis cerita dah. Bahkan ha ni istiadat mustahil ni kena tulis. Wadi kajian ni tu kena dah tu. Maksudnya dulu. Nah, kita tulis sikit tak apa. Betul tu istiadat mustahil. Tak apalah pewaris ni ya boleh royak. Tengok orang yang bahaya tapi tak boleh royak. Kena tulis. Ha tu. Istiadat mustahil istihalah artinya tidak. Istihalah artinya tidak atau dok. Saja apa? Dok saja. Atau dok. Mustahil artinya perkara yang tidak. Perkara yang tidak. Istihalatun mustahil. Istihalatun mustahil artinya tidak perkara yang dok. Pintah dulu. Tidak perkara yang dok. Misalnya, sikit kena perhari misal ni. Lemah Allah. Maka ini perkara yang mustahil. Yakni perkara yang tentu dak. Yang tentu dak. Bila kita berkata dak lemah atau tak lemah, maka ini dinamakan istihalatun mustahil. Dan dok lemah atau tak lemah ini termasuk dalam perkara yang wajib kerana ia satu maksud dengan ada kudrat, yakni bila ada kudrat maka tak lemah tetapi ada lagi sikit lupa nak ayat kata kena tulis macam mana dah. Tetapi kudrat itu sifat ma'ani yang ada dirinya walhal tak lemah itu bukan perkara yang ada hanya renti dan faham daripada ada kudrat itu. Jua habis. Satu huraian isyarat mustahil lebih kurang. Alangkah dah. Cuba baca sekali dulu tadi. Ya mulih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tak ada kata lah. Abu. Istihalah artinya tidak atau dak. Mustahil artinya perkara yang tidak. Istihalah. Istihalatul mustahil artinya tidak perkara yang dak. Misalnya lemah Allah, maka ini perkara yang mustahil, yakni perkara yang tentu dak. Bila kita berkata dak lemah atau tak lemah, maka ini dinamakan istihalatul mustahil. Dan dak lemah atau tak lemah ini termasuk dalam perkara yang wajib, kerana ia satu maksud dengan ada kodrat. Yakni, bila ada kodrat, maka tak lemah. Tetapi kodrat itu sifat ma'ani yang ada dirinya. Walhal, tak lemah itu bukan perkara yang ada. Hanya reti dan peheh daripada ada kodrat itu juga. Jauh sungguh kau. Istihalah kita ngaji dah dulu. Istihalah artinya dak atau tidak. Berarti mustahil benda yang bersifat dengan istihalah, yakni benda yang dak. Mustahil benda yang dak. Bila kita kata istihalah dak, mustahil benda yang dak. Capuh dua tu, istihalah tu mustahil artinya dak benda dak. Tidak benda yang dak tu. Benda yang dak tu dak. Tu. Bisa. Lemah. Lemah Allah. Tak terima kata ada. Tak terima kata ada. Tak sungguh. Lemah tu benda mustahil. Benda yang tidak. Tentu tak. Faham tak? Tak lemah. Tak lemah bukan mustahil. Tak lemah tu istihalah tu mustahil. Kerana tak ni atau tidak ni tu istihalah namanya. Bila kita kata tidak lemah, yakni istihalah tu mustahil namanya. Faham tak? Istihalah makna dak. Bila mustahil tu setengah daripada mustahilnya lemah. Bila kata istihalah tu mustahil, tak lemah, dak lemah. Pada lemah tu maksud daripada mustahil kan? Dak. Lemah tu mustahil tapi dak lemah tu mesti. Dak lemah tu mesti. Dak lemah tu tentu. Dak lemah tu sungguh. Maka dak lemah tadi seerti dengan ada kudrat. Bila Tuhan ada kudrat, ia pun tak lemah. Tak lemah. Allah ya. Tapi kudrat tu sifat wujudi benda mahani. Tapi tak lemah ni, orang panggil amrul itibari. Dah. Faham tak? Lazim daripada ada kudrat tu. Faham? Maka kudrat tu ada tapi tak lemah tu ada tak? Kita kata putih. Putih tu ada tak? Ada. Bila putih, ya tak? Hitam masalah. Tak hitam. Tak hitam ada tak? Ada. Tak hitam di mana? Reti je kata tak hitam. Wah, kazah lah. Padahal lah bagi putihnya lagi. Tak hitam, tak hijau, tak kuning. Wah, ada. Apa tak? Panah? Ada tak panah? Panah ada tak? Panah benda ada tak? Tidak di panah. Ada tahu mana tak ada? Rasa. Dapat rasa kata panah. Kalau itu panah tu benda ada. Benda ada. Bila panah lawan bagi panah sejuk. Panah lawannya sejuk. Tapi tak tak sejuk tu apa? Itulah panah. Maka tak sejuk tu reti ya bila kita rasa kata panah. Kok kita rasa tu rasa panah. Bukan rasa tak sejuk. Rasa tak sejuk weh. Kau tak kecek gitu dah. Kecek terasa panah weh. Tapi reti tak sejuk. Itu. Rasa tak panah weh. Ya kita kecek itu orang tak kecek. Okey pun tak orang kecek baik tu. Tu. Rasa masing weh. Tapi aku boleh buat kecek lagi. Ada orang buat masak ni macam-macam. Rasa tak manis weh. Tak apa lagi. Olai. Manis lah. Rasa tak sedap. Ada orang lain pula tu. Orang kita dengar apa back line dah tu. Rasa tak sedap weh. Rasa tak sedap. Kecek lagi. sedap, tak sedap, rasa tak sedap. Ya gini, ya rasa, rasa kata tubuh dia tu, rasa kata tubuh dia tu demek. Rasa kata tubuh dia tu panah, sejuk, panah doa. Maksudnya panah doa. Padahal udara ni, begini panah doa ni. Rasa panah. Tapi dia kecek lah, rasa tak sedap. Moga bila-bila yang panah tubuhnya tak sedap duk. Dia duk, tak ada kena gitu. Rasa dia, rasa tak sedap. Bukan tak boleh rasa tu tak sedap tu. Tak boleh rasa tu. Cuma bila bila kita kecak masalah. Masing doa. Masing bersangat dengan masing. Gano tak sedap. Rasa tak sedap ni. Tak sedap tu bukan boleh rasa. Yang rasanya sifat arah sana itu. Tapi yang bersangat dengan tak setuju kita. Kita bahagian mani. Bahagian mani. Khabar-khabar dia mau pergi makan orang masing. Orang masing. Gano rasa tak sedap. Tak sedap. Padahal gano rasa masing doa ni. Kawai. Kawai bahagian mani. Kata tak? Apa dah? Macam itu. Rasa tak sedap. Nah, fikir tengoklah. Apa dia? Dari kampung ni macam-macam kita duduk mengajar tu. Betul pebek ni? Bawa rasa tak sedap. Tak? Rasa tak sedap. Haa, kita macam dia. Rasa tak sedap. Rasa tu, rasa ni. Haa, dia kena rakyat dia juga tu. Tiga pasang mari ikut sel lah. Habis itu, ha, istihad mustahil. Maka istihad atau mustahil ni benda yang tak ada li. Yang sungguh ya. Tak lemah tu sungguh je. Tapi tak ada benda. Maka, kalau tak ada benda mustahil, benda yang tak ada, berartinya istihad atau mustahil pun masuk dalam benda mustahil tak lah. Padahal kita duduk mengaji sana ni, istihad atau mustahil tu benda apa? Kalau kita mengaji tadi, istihad atau mustahil tu benda apa? Maksud dia benda wajib. Ingat lah. Semuanya Allah Taala tak lemah, tak apa, tak lemah, tak bisu, tak tuli, tak buta tu istihad mustahil saja tu. Istihad mustahil saja. Nampak tak? Lepas tu tak sedia, tak mula, tak sedia, tak baru, istihad mustahil ke? Istihad mustahil ke tu? Lepas tu istihad mustahil tu yang umum. Ha, baik. Apa dah? Dan sifat maknawiyah. Kena lubuk ni WhatsApp. Gawap ayah ni. Dan sifat maknawiyah. Ni tak apa lah. Ngaji dah semalam. Sifat maknawiyah pun masuk dalam benda mustahil tak lah. Kalau gitu kak. Ha, tu. Kerana sifat maknawiyah benda yang tak ada. Keadaan Tuhan yang kuasa. Keadaan kaunu-kaunu tu geti ya. Bila Tuhan ada sifat kudarat, geti kata Tuhan bersifat dengan keadaan Tuhan yang ber... kudrat. Dan ketiadaan makhluk pada azan semalam. Ha tu. Dan ketiadaan makhluk pada azali. Makhluk pada azali tak ada. Tak ada kita pada masa azali apa hukum? Wajib. Ada kita pada masa azali apa hukum? Mustahil. Maka tak ada kita tu. Tak ada ni. Tak ada tu bukan ada. Geti ya. Sebab kata kita masuk pergi tak ada. Tak ada pergi lah rumah. Tak ada orang ni dah. Tak ada di mana tak ada. Nampak tak ada. Hai kecek ya orang kecek. Padahal tak boleh nak, tak boleh nampak tak ada tu. Orang kecek. Kau pasti orang panggil. Orang kita, orang Melayu kecek. Lepas tu silap dengan cakap pair. Tapi jadi masyur cakap pair tu banyak kak. Tinggal daripadanya nampak tak ada ni tu. Aku pergi rumah yang nampak tak ada. Apa nampak ke tak ada? Tak ada je bukan benda ada. Dia tak nampak. Bagi nampak tak ada. Tu. Nampak tak ada. Ada nak putar ke mana? Putar lagi. Terah. Nak belik lagi. Ha? Bukan nampak tak ada. Jadi. Bukan nampak tak ada yang kata. Bukan nampak tak ada. Jadi. Tak ada tu. Nampak. Baik nak. Mana ni? Bukan nampak tak ada. Jadi nampak kok nampak orang tak ada. Orang kata nampak orang. Tak apa kan nampak orang. Tapi reti kata, tapi tak boleh kacau kau. Reti kata tak ada, you know, nampak orang mula lagi dah. Kalau nampak orang, tak reti kata tak ada. Dia reti kata tak ada. Tu fikir-fikir tengok. Tu tak ada tu bukan benda ada. Reti je. Lepas tu ada benda ada tak? Ada pun bukan benda ada. Hei, ada orang apa? Aku nampak ada. Ada pun tak nampak juga. Ada pun tak nampak juga. Mana kacau nampak ada? Nampak orang okay, tapi reti kata ada. Tanggung kau tu. Boleh pergi lagi-lagi, boleh lagi lagi. Tapi nampak tak nak tanggung tak boleh. Nampak tak ada tu nak tanggung tak boleh. Nampak dia. Nampak orang okay, tapi reti tak ada. Dia berlawan pula. Dia pun nampak dia kena ada. Dia nak reti. Kena reti kata ada. Baik dah. Kalau nampak ada tu boleh tanggung lagi. Tapi nampak tak ada nak tanggung tak boleh. Kalau aku lihat dua-dua tu silap dah. Lebih kurang. Nampak tak ada bunyi senyap eh. Bunyi senyap. Bunyi derah. Ha, derah tak apa. Ay, okay. Bunyi derah. Derah tak kena kau. Bunyi suara. Tapi reti kata derah. Betul ya. Suara tu arat yang benda yang ada kita dengar. Boleh tanggung lagi bunyi derah tu. Bunyi derah. Kalau bunyi senyap tu, tak boleh tanggung. Dia bunyi senyap weh. Bunyi juga senyap. Padahal maksudnya, yang kecek bunyi senyap maknanya, tak ada bunyi po. Haa, tu bunyi senyap. Dah. Tak ada bunyi po. Ha, tu maksudnya bunyi senyap. Nampak tak ada maksudnya tak ada nampak po. Ha, tu nampak tak ada. Maksud gua tu. Hairah. Ha, tu ketiadaan makhluk pada azali semalam, tumpung benda tak ada juga. Kalau gitu benda mustahil benda yang tak ada. Kalau itu ketiadaan pada makhluk pada azali tu maksudnya mustahil jugaklah. Padahal kita ada baca tadi ni. Tak ada kita pada azali tu wajib. Wajib. Dah. Habis sikit betul ketiadaan tak apa. Dengar saja tulis tu. Kerana ketiadaan makhluk pada azali ini. Kerana ketiadaan makhluk pada azali ini. Akan tak terima juga. Akal tak terima juga. Kata adanya. Kata adanya. Sebab dia bukan perkara ada. Habis itu. Itu habis. Habislah. Kalau gitu masuk berapa? 2, 3, 4 perkara tu termasuk di dalam jumlah dalam perhimpunan segala mustahil. Segala perkara yang tak ada berlaku lah kalau gitu. Kalau mustahil pakai makna sana itu. Tak gitu. Oh, maka membawa kepada muskil dan rusak. Membawa kepada muskil. Muskil pada takrih sana itu. Tu. Dan rusak. Rusak takrih tu so. Dan rusak akidah pula kalau pergi. Tu. Habis itu. Kalau pergi teruk tu. Rusak habis. Lepas tu tetap kalau timur ke muskil eh, wajib atau orang ngaji kena hurai lah. Amma pun nak menerang ni. Amma menerangkan. Amma ayah dia tu. Menerangkan. Menerang akan muskil tadi tu. Amma nak wayak lah ni. Dengar malam. Adalah lapa wujuduhu itu. Adalah lapa wujuduhu. Lapa wujuhu dalam takrif benda wajib dah. Dalam benda mustahil tu. Fal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu tu. Lapa wujuduhu dalam takrif tu telah menjaga ulama, ulama ahli sunnah wal jamaah juga, ulama usuluddin menjaga, memperingat dengan makna subutuhu. Subutuhu. Menjaga dengan makna subutuhu. Wujuduhu dengan makna subutuhu. Tulis betul makna subutuhu tu. Yakni wujuduhu itu dijagakan dijagakan dengan makna subutuhu. Subutuhu. Nak situ. Telah menjaga kaum ulama dengan makna subutuhu, yakni wujuduhu itu dijagakan dengan makna subutuhu. Kalau kita pergi temung dalam takrir ulama, bila ulama takrir mustahil dengan makna ni, lafaz wujuduhu dalam kitab Usuluddin, wujuduhu tu dengan makna subutuhu. Bakal pitah dari hati lalu main lagu tu. Bakal pitah dari hati lagu tu. Wujuduhu ai subutuh. Ai subutuh. Tu. Makna subutuh. Apa subutuh? Kau dulu. Au tahakkuku. Boleh kata ke? Subutuh pun boleh. Atau tahakkuku pun boleh. Subutuh atau tahakkuku boleh. Walau subutuh, walau tahakkuku pun makna samanya. Yakni sungguhnya. Gitu tu lah kau. Sungguhnya. Subutuh dengan makna sungguhnya. Supaya dulu. Tahakkuk dengan makna sungguh. Cerak. Jelah. Nyo. Tu. Sebenar. Itu tahakkuk ni. Bukan apa dah. Tahakkuk ni jelah. Cerak. Sungguh. Tapi di sini lah Usuluddin pakai pita gimana sungguh lah kau lah. Tahakkuk ni. Habis eh. Nah, kalau gitu sini kena kata kan? Artinya sungguhnya. Tulis betul sungguhnya. Maksudnya wajib, maksudnya mustahil ialah perkara yang tidak dibenarkan pada fikiran akal bahawa sungguhnya tu gigak tu perkara tu dah. Soalan kalau kita ambil lafaz ni kita ganti betul apa wujudu lalu. Fal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli subutuh. Atau fal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli tahakkuku. Maka jika tu dah lalu. Hanya mustahil benda yang tak dibenar pada fikiran akal kata sungguh. Benda tentu dak tak terima kata sungguh. Atau mustahil benda tentu dak tak terima kata sungguh. Tak terima kata sungguh. Kalau begitu, bila kata tak terima kata sungguh, pitahnya mustahil pada akal tu barang yang tidak dibenarkan sungguhnya. Kalau begitu, apa pula ni? Kalau begitu, yang ni, apabila sudah dijagakan dengan makna subuh tu, kalau begitu, kita. Kalau begitu, yang ni, apabila sudah dijaga dengan makna subuh tu, kalau begitu, tu hubung lah ni. Kalau gitu tu ada jawab lagi. Jawab benar. Bila ulama jaga siap-siap dah kata wujuduhu dengan mana subuh tu, dah begitu, pitah maksud bagi benda mustahil tu. Pitah maksudnya, nyo ni tak rojok pun tak apa. Pitahnya pita maksud lah. Kalau begitu pitahnya pita maksudnya mustahil pada akal itu. Berkara yang mustahil pada akal itu ialah barang yang tidak dibenarkan sungguhnya. Itu kita kata dah tadi kan. Perkara benda yang tidak dibenarkan, tidak diterimakan pada akal, kata sungguhnya, nyo barang tu. Akal tak terima kata sungguh. Nak sungguh tak terima. Kalau gitu masuklah ni. Oh ni tak masuklah lah. Sebab mustahil benda yang akal tak terima kata sungguh. Akal tak terima kata sungguh. Lepas tu wujud akal terima ke tak terima kata sungguh. Terima kata sungguh. Maka wujud tu tak masuk dalam mustahil. Kalau mustahil benda akal tak terima kata sungguh, Tapi wujud terima kata sungguh. Berarti tak masuk dalam benda mustahil. Cepatlah. Itu nak sobek sosor-sosor lah tu. Oh, sikit-sikit lah. Tu. Habis. Bah. Bila lagu tu, maka terbitlah terbit. Terbitlah maksudnya. Orang tak gacet lagu ni dah. Tapi kampung gacet lagu tu orang kampung. Tubit maksudnya, tubit. Tubit maksud. Dia gacet tubit, lepas tu bila dia tulis terbit. Ha, ya, kalau bahasa lain nak tahu, maka terbit, jadi hasil lah. Ha, maksudnya lah. Maka terbitlah, hasillah, dapatlah maksudnya. Maksud? Pintas tu, pintasan tu. Pintas, pintas maksud tadi tu. Maksudnya maksud pintas tu. Bila kita pintas kata, mustahil ialah perkara yang tak benar kata sungguh. Mustahil benda yang akal tak terima kata sungguh. Terbit maksudnya, mustahil barang yang tentu tidaknya. Tidak barang. Faham tu dah? Pita maksudnya, barang, yani mustahil itu ialah barang yang tentu tidaknya, tidak barang tu. Faham tak pergi? Faham tak? Bila kita kata mustahil, benda yang tak timur sungguh. Berarti tentu. Tentu tak. Tentu tak. Kerana sungguh lawan bagi tidak. Bila tak timur lek sungguh, berarti lek. Tak tu tentu. Faham tak? Adapun ada lawan bagi tiada atau tak ada. Sungguh lawan bagi tidak. Yang lawan bagi tak ada. Sungguh lawan bagi dak atau tidak. Dak atau tidak. Ha tu. Kamu kopin. Tak boleh larat ada nombor kita azam ngaji. Lebih pada engkau. Jadi satu ya wak ya muka bin jago. Kita mana tak ingat. Kita baca tengok. Haa ni. Subutuhu wa tahakuku. Dalam kitab syarikat Yahudi. Ma la yutasawwaru fil akli wujuduh. Ay. Ay. Pada yang kata tahakuku. Tahakuku. Haa tu. Hak ngaji tu tu buat tahakuku. Juga tahakuku gitu. Lepas tu ada dobek yang mana yang hot ni nak ada dobek sebab hot ngaji bukan dobek ni, sebab gue tak ada dobek ni lah. Tapi nak ada dobek sebab ada satu kitab hot apa sik warok. Dia ambil hadiah. Ambil hadiah dobek dia ngaji pada MKOM. Lepas tu dia ngaji cerkut Uhudi ni. Bagi tu ni lain pada hot duk ngaji dah kita ambil kitab pada dobek dia. Kitab hot luar wah tu. Maka setengah pada dobeknya dia kata fal wujudu huna muqabilul lil intifa la muqabilul lil adam. Fal wujudu huna muqabilu lil intifa la muqabilu lil adam intaha fa'in fa'in fa'in intaha fa'in dia lah intaha fa'in berarti wujud tu muqabil bagi intifa bukan muqabil bagi adam di sini dia tak ada boleh insyaAllah. Tu. Boleh. Masya-Allah. Masya-Allah. Bila apa gitu ya kata bila sebutan wujud ai subut bila subut lawan dengan intifa. Tu. Maka wujud di situ lawan dengan intifa sebab wujud gigi pitar dengan mana subut dah. Maka lawan bagi intifa lah. Dapat dah. Maka tebik maksudnya barang yang tentu daknya, tidaknya, disebut atau tidaknya, tidak sungguhnya, atau perkara hak daknya ni sini, atau ni atau pada barang yang kan itu. Nak ya ibarat tafannul lah ni. Nak kata barang yang tentu tidaknya pun boleh, atau nak kata perkara hak daknya, nya perkara tu boleh. Benda hak dak. Benda hak ni. Hak jadi benda yang dak. Hak daknya. Jadi hak dak pula ni. Dengar-dengar cari gua. Hak. Hak daknya. Benda yang daknya. Kesimpulan mudah-mudahan dengan cara kapung-kapung, benda mustahil, benda tentu dak tak terima kata. Sungguh. Benda tentu dak. Tak terima kata. Sungguh. Bila tak terima kata sungguh, berarti tentu, tentu tak. Mek mari dua-dua. Kayak tu dah. Atau pita lagi kot tu. Tu. Tahu wujud tentu tak ke tak? Wujud? Tak. Hanya tentu? Sungguh. Kalau itu wujud tak masuk dalam mustahil. Boleh? InsyaAllah masalah yang tu. Biar pening kerana baca, jangan pening kerana cinta ni mata dah. Baik waktu eh. Dah pening ni ada baca usul yang baik. Ada pening yang hot lain. Poh lagi, poh. Lagi poh. Dia mau jaga-jaga tu leh patah. Biar pening kerana membaca, jangan pening kerana cinta. Dah pening waktu. Oh, makan tak boleh tidur tak nyeruh. So lagi yang pening kerana kuda. Besar je tu. Dia lagi. Habis dah. Asyik dah. Lepas tu dia kata, kalau begitu keluarlah sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Ha, kalau begitu, apa? Apabila terbit maksud lagu tu, apabila terbit maksudnya begitu, kalau begitu, bila terbit maksud kok barang yang tentu dah, keluarlah sifat nafsiyah. Kerana sifat nafsiyah, iaitu sifat wujud tu, tentu sungguh, bukan tentu dah dia tu. Nah, tu wujud tadi keluar sifat nafsiyah. Dan sifat salbiyah. Keluar tak sifat salbiyah. Sifat salbiyah tu. Dan bakal tak masuk dalam benda mustahil. Ila akhiri. Sifat salbiyah Allah Ta'ala. Ila akhiri. Ila akhiri tu isyarat kepada apa? Isyarat kepada? Uzkur ila akhiri. Uzkur ila akhiri. Ya, jahat-jahat tu. Kenalah. Ha, ila akhiri tu noknya apa? Sini maksudnya go ana. Bukan ila akhiri, ila akhiri sifat salbiyah. Dak istihalah tu. Ha, ila akhiri ni yakni dan maknawiyah dan istihalatun mustahil dan ketiadaan makhluk pada azal. Tulis itu. Apa ila? Sekarang yang sebut mari dulu kan? Banyak kara tu. Bahkan kesemua istihadun mustahil dan sifat maknawiyah dan ketiadaan makhluk pada azan. Ya nak. Tapi ila akhiri ni yang malah nak sebut dah. Ya nak we ganti hosat ni. Ila akhiri jat ni. Dan istihadun mustahil dan sifat maknawiyah dan ketiadaan makhluk pada azan. Masuk belakang. Keluar belakang. Tubik belakang pok cucuk tu. Nafsiyah tubik, salbiyah tubik. Istihalatun mustahil tubik. Tak ada makhluk pada azan pun tubik. Keluar dari apa? Keluar daripada jumlah segala mustahil. Tak ada itu. Keluar daripada perhimpunan segala perkara yang mustahil. Tak masuk dalam perkara yang mustahil. Tak masuk. Lepas tu bila tak masuk dalam mustahil, gigi tupu masuk dalam mana? Hadak ni masuk ke mana? Masuk dalam jumlah pun mana? hukum wajib pula, maksudnya jumlah wajib. InsyaAllah boleh. Tak payah kau kena nampak lah tu, kau nampak lah. Tu. Bahkan lagi. Ianya termasuk di dalam jumlah segala yang wajib pada akal. Keluar daripada jumlah mustahil. Bila keluar dari jumlah mustahil, dia masuk dalam benda haram. Ada. Dia masuk dalam benda wajib. Ha, ni maksudnya dia kata ni. Bahkan dia kata, ianya apa? Ianya ni semua perkara yang tersebut itu. Ianya semua perkara yang tersebut tu. Ha, tu. Termasuk di dalam jumlah, dalam perhimpunan segala yang wajib, perkara yang wajib pada akal. Maksud daripada wajib pada akal lah kau. Semua tu maksud daripada wajib pada akal. Faham tak? Sifat nafsiyah wajib pada akal. Nak salbiyah wajib pada akal. Maknawiyah wajib pada akal. Istihalatul mustahil wajib pada akal. Sudah. Batu tak ada makhluk pada azali wajib pada akal. Maksudnya benda wajib pada akal belakang tu. Seperti yang terdahulu sebutnya. Seperti barang yang terdahulu sebutnya. Sebut barang. Ya tu. Seperti barang yang terdahulu sebutnya. Sebut barang tu. Takde mudah mausuh-mausuh lagi lah. Nak nyo rojok ke yang. Rojok ke mausuh. Seperti barang yang terdahulu sebutnya, sebut barang tu. Sebut di mana? Kok tanda lagi ngaji masanya? Sebut pada muka lapai barang lima. Kok saya lah. Kok dia muka apa? Kok dulu. Sebutnya muka lapai barang lima. Muka lapai barang lima. 1, 2, 3, 4, 5. Misal mereka dengan... Kalau 1, 2, 3, 4, 5. Dan masuklah dalam jumlah wajib itu sifat nafsiyah Allah dan salbiyahnya dan maknawiyahnya dan ketiadaan makhluk pada azan. Masuklah benda wajib. Oh ya, dah. Sepuluh tu sebut tu. Hei tak? Ahok ni kalau kitab ni, kitab baru ni muka apa? Sepuluh ni. Muka apa? Lapai. Lapai kat dah? Lapai bagi lah. Yang kena tulis itu taruh tersebut jadi pada muka lapan baris 6. So 2, 3 tak boleh lagi tak tengok mula mula di dan masuk lah dalam jumlah wajib itu mula berapa dan masuklah di dalam jumlah wajib itu baris 5 lah dah baris 5 akhir mula situ. Dan masuklah di dalam jumlah wajib itu sifat nafsiyah kata sifat salbiyah dia. Oh ya dah dulu. Nah, kalau itu semua ya dah. Yang terdahulu sebut tu dia nak buat tu. Nak buat tu. Maksudnya nak buat tu. Ngaji sampai tu ngaji kita turun, ngaji lelaki ni dia lebih tahqiq lagi sebab dia ngaji dia mesti awal sampai akhir. Dia tahu kama zukira. Kama zukit-zukit di mana? Kalau macam duduk ngaji kuliah bagi kita duduk ngaji tu, oh, apa doktor duduk ambil mukarram kat sini, dia tak baca. Dia tak baca, dia lapar-lapar kat lagi. Lepas tu kadang kama zukit tu kena ke hok yo. Hok yo masu. Kena gitu. Zukit mana? Zukit mana? Ha, tu dia letih sikit. Tapi kalau ngaji ni, jadi awal kulit sampai kat kiri, kita boleh melakuk habis tu. Tahu kata, zaman zukit dia kata mana? Kenapa? Tu. Tu habis itu. Ulama berkata pula, ini tak payahlah. Ulama berkata pula, al-mustahilu ma la yaqbalu al-thubuta. Ha, sebut dalam mata koridah tu. Kul wal mustahilu kullu am. Mana? Wal mustahil oh ayah kan hok ingat wal mustahil kullu ma lam yaqbali fi zatihi subuta ba bena wal mustahil kullu ma lam yaqbali fi zatihi subuta didd al awwali sore hak tu. Tak terima subuh. Ha, jelah. Ulama berkata pula al-mustahilu ma la yaqbalu as-subuta. Subuta ni. Ha, tu tak lagi lah. Ma la yaqbalu subuta. Kitab ni kitab dulu subuta tu. Lihat ni pun tak ada jalan ikhtimah. Kalau kata yukbalu lah. Tu dia. Apa arti dia? Artinya, arti kata itu al-mustahilu tadi tu. Artinya tu. Arti ni, arti terjemah yang bahasa tu lah. Artinya, mustahil itu barang yang tidak terima ia barang tu. Tak terima akan sungguh. Benda yang tak terima akan sungguh. Pening kau ni. Nah, benda tentu tak terima kata sungguh. Benda barang yang tidak terima, yang akan tak nampak, akan sungguhnya sungguh bagi akan sungguh. Sungguh tak ada nyolah lah. Akan sungguh. Tak nampak lagi sungguh. Tak nampak sungguh dia tu. Apa makna? Yakni barang yang tentu tidaknya, tengok pita kot tu, bagai yang akal tak terima kata sungguh. Akal tak terima kata benda tu sungguh. Pitanya bagai yang tentu dak, tentu bohong, tentu tak sungguh. Tentu dak nyo barang tu. Ya, tu dah. Tidak tu tentu. Tak tidak tu dak. Barang yang tentu tidak. Barang yang tidak dia tu tentu. Barang yang tak tidak tu dak. Mana pusing-pusing. Tak tidak tu dak. Kalau kau nak benda yang tentu dok, tentu dok dia tu tentu. Berarti tak dok tu, tak tidak tu dok. Moga tidak tu tentu. Kalau itu tak tidak tu dok. Ini tak? Tentu tidak. Tentu kok tidak. Tentu kok tidak. Jadi tidak tu tentu. Tidak dia tu tentu. Berarti tak tidak tu jadi dak. Tak tidak tu dak. Ya moga tidak tu tentu dah. Tentu kok tidak. Bila kata tak tidak tentu dak. Karena tak tidak tu sungguh. Maka sungguh tu dak. Faham tak? Apa tak? Mari yuk. Musim pulah baik nak pun mari. Baik tu. Kita rot. Sia. Tak apa. Ngajar je pula betul pak yang jawab we kita jadi. Tapi lama-lama jadi bila biasa otak tu jadi mari ko. Kenapa be? Apa lagi tu? Tidak tu tentu. Tentu tidak. Tentu tidak. Berarti tidak dia tu tentu. Tidak tu tentu. Berarti bila kata tak mati dok. Dok. Muka tidak tentu dok. Maka bila kata tak tidak, dok. Tak tidak tu apa? Sungguh. Karena tidak tu lama bagi sungguh. Bila tak tidak, jadi sungguh. Maka bila kata tentu kok sungguh, dok lah yang muka tentu kok dok. Apa dok? Masa-masa. Ha, tak apa, tak apa. Saja nak pula-pula tengok ya, padahal di asal pun nak apa dah kalau kita kira. Pusing-pusing. Apa lagi tu? Tak lagi? Tak. Yang mustahil benda yang tentu tidak. Akal kita tak nampak kata nak sungguh kan? Tak nampak nak sungguh. Berarti bila akal tak nampak kata sungguh, ya tentu dak. Tentu dak, tentu lek dak. Nilek-nilek sungguh, lek-nilek dak. Bila tak timo lek sungguh, berarti tentu lek dak. Lek dak. Maka dak tu tentu. Kayak gitu. Tidak tu tentu. Apa? Tidak tu tentu. Tentu dah tak ada. Tak tidak. Dok, ya muka tentu lek dok. Muka kata tak tidak. Dok dah lah. Apa tak tu? Tak tidak tu dok. Apa tak tidak? Tak tidak tu sungguh. Muka sungguh tu lawannya dok. Bila kata tak tidak, jadi sungguh. Bila kita kata tentu lek sungguh, berarti bila kata tentu lek tidak, tentu tu sungguh tu dok lah. Kau gila dah hop dok dok tu dah. Apa lah tu? Kira pusing-pusing tengok. Tentu tidaknya atau satu ibarat lagi perkara hop doknya. Ah, do nyonya perkara tu, perkara hop dok. Hop akan tak terima kata hok tentu dok. Hok dok. Ini hok tentu dok. Boleh ke ni? Benda barang yang tentu tidaknya atau perkara hok dok dia tu tentu-tentu. Tanya lah tu. Atau perkara hok doknya nak perkara tu tentu-tentu. Jadi dua supor yang ibarat. Benda yang tentu tidak atau benda hok dok dia tu tentu-tentu. Lek no sungguh, lek ni tidak. Tentu tidak. Berarti tidaknya tu tentu. Tentu tu. Ya dah. Nanti dua ibarat pusing ni. Pusing-pusing. Oi kampung sedap ni. Ya tak sedap si pun mesti nak mikir tu. Ya itu. Jangan lupa kita kita budak, kita orang-orang muda ni, pak orang tua tu yo otak dia tu yang yo orang panggil otak dia tu lama. Otak dia masak. Walaupun dia tak mengaji agama lagi misalnya, tapi otak dia masak, dia mikir style ya. Dia mikir cepat dari kita lagi. Kan otak dia tu mahir pada kita, di segi lain-lain lagi lah. Lepas tu dia mikir, dia mudah. Malaikat memang duduk tidur, sejik orang tu, ayah lah apa tu. Dia mikir orang yang ngaji, nampak lah. Pergi ke kecek je dah. Sebab tu anak murid sekian ni nampak zahir judik, zahir rupa judik, zahir rupa tegak dia panggil. Yo kan tu uya jam situ. Anak murid holik sekian ni. Sama ikut sekian waktu tu. Yo sini pulang-pulang waktu dah. Sampai tu nak temu kau ya tu yang di otak buat ni jadi dok mai kau mo. Nampak zahir mari nampak tegak. Yang hidup pusing, yang hidup pusing dia, muak, siku, lutut. Jadi kita, berarti kita tak pakai anak murid sikit. Bukan kita sentiasa main pun, gahir juga, nyata juga. Itu orang panggil, cegah, cepat tu. Tak main-main benda ni. Yo ilmu ni, yo lama-lama ni jadi pula. Bukan kata tak reti, bukan kata tak boleh buat. Tak boleh buat. Aku ni benok eh. Hai. Yo benok tak benok ni je suku kira, tapi pahal tu je pahal insya-Allah. Bila orang sebut pak masa depan lagi kalau dia mengajar pun, dia mengajar pun dia dia royak benda tu kepada orang. Dia boleh royak benda tu kepada orang. Tak benok apa kita main. Barang yang tidaknya atau perkara hadaknya tertentu dengan tak nanti kira akal lah. Ha tu lepas dah sini dengan tak nanti kira akal, sebab dia tak kait dengan akal di takrif tu lagi dah. Kalau dia kata mala yutasarrufil akli, jadi kait dengan akal. Hak takrif ni nampak comel lagi. Dia tak kait dengan akal, tak mesti ada akal. Benda tu tak terima lek. Tak lah. Kalau sifat misalnya lemah tu hai. Lemah tu hai, tak terima dak bila? Tak terima kata tidak selama-lama. Bukan lemah tu selama-lama, bukan lemah tu sedia. Lemah tu tak terima kata dok sedia lagi dah. Faham tak dah? Lemah tak terima dok. Lemah tu benda dah, benda tak ada. Berarti bila sebut tak lemah, tentu dok. Pada sedia kalau lagi dah. Izhar mutahil lah tu. Tu. Berarti akal ada tak ada pun. Tak nanti dia kira akal. Benda tu diri benda tu dah eh. Sebab tu fal mustahilu kullu ma lam yaqbali fi zatihi subuta. Pada diri dia dah tu eh. Tak terima akan subut. Tak kait dengan akal pun. Walau tak kait dengan akal pun, diri dia sendiri dah. Kalau orang tak fikir benda tu pun, benda tu terima kot tak. Selama-lama dah. Ada dah. Nampak lagi. Tak nanti kira akal. Dia apa? Habis satu bunga. Sikit lagi apa? Lagi hot ni mudah lah. Ulama berkata pula, tak payahlah ni, dah bayar hot ni dah. Berkata, ulama Usuluddin berkata pada takrif benda jaiz. Ulama kata pada takrif benda jaiz. Ulama kata, fal jaizu ma yasihu fil aqli wujudu. Ada soalan pun boleh lah ya, nak tengok soalan ni. Aku ada soal. Fal jaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Artinya arti kata fal jaizu tu, maka yang harus itu, maka perkara yang harus itu, harus pada akal itu ialah barang yang sah, benda atau perkara yang sah. Apa sah? dan boleh jadi. Ha tu tak abang atas pada sah tu. Atas tafsir, tafsir makna sah gitu ya tu. Barang yang sah dan barang yang boleh jadi. Sah dan boleh jadi. Sah dan boleh jadi. Kata sah dan boleh jadi tu pada fikir akal lah. Bila kita fikir dengan akal, akal kita hukum kata, boleh jadi. Akal hukum kata, boleh jadi. Itu sah pada fikiran akal. Jadi sah dan boleh jadi pada fikiran akal. Bila fikir dengan akal, boleh jadi. Boleh jadi. Sah. Sah. Boleh jadi. Nampak? Barang yang sah dan boleh jadi pada fikir akal. Boleh jadi apa? Sah dan boleh jadi adanya. Ada barang tu. Hera. Tulis itu. Tulis apa? Barang yang sah tu. Yakni. Barang yang. Apabila. Akal kita fikir. Padanya. Maka. Akal menghukumkan bahawa perkara itu boleh jadi adanya dan tiadanya. Barang yang sah dan boleh jadi pada fikiran akal adanya dan tiadanya. Wujuduhu wa adamu. Nah, wasa-wasa nak-nak tahu dah kata wujuduh dengan makna apa, adamu dengan makna apa tu. Wasa nak nampak lah tu. Nah, akal kata boleh jadi adanya, ada barang tu. Dan boleh jadi tiadanya, tiada barang tu. Tak ada pun boleh jadi, ada pun boleh jadi. Tapi jangan lupa lah. Adanya dan tiadanya tu yakni dengan bergilir masa lah. Kena kain apa tu? Bergilir ganti, bergilir masa. Kalau di masa tu lah, ada yang tak adanya sekaligus, tak boleh jadi. Kok boleh jadi adanya dan tak adanya tu pada masa lain-lain. Adapun kalau ada pada masa tu lah dan tak ada pada masa tu lah, tak boleh jadi. Gerak atik dia, atik dalam masa tu lah, tak boleh jadi. Memang tak apa, gajah tu. Nampak tubuh yang dia, ekor yang gerak. Haa, tu suku-suku, kira je suku lain-lain. Dia mahu kira baik tu, kena kita. Kena kita. Korolin. Tu yang duk dia, mulut duk gerak. Kera baik tu. Dah, misalnya. Ada-ada, kata ada. Ada, benda. Hak gerak tu, dalam dia tu, dalam masa tu lah. Gajah. Tubuh yang dia. Dia nampak gajah dia barangkali dengan sebab gajah tu besar. Waktu tak duk dia gitu barangkali. Kalau kita misal gajah, lemu, ubah, budak pun sebab tu lah. Duk dia pun tak ekor duk gerak. Haa, bukan maksud lagu tu. Dari satu juzud. Takdir kata kita fardu atas satu jauh hafirit. Jangan halau. Juzud tu tak ada berjuzud dah. Benda tu lah tu nak gerak atik dan dia tidak masa tu lah tak boleh. Tu lah. Nampak lah. Sama yang orang kita yang mikir tu, kampung pun yang lembu. Apa yang tengok lembu orang mau? Tak boleh kan nanya, gerak tak dia tak ada masa tu nampak lemu. Duk dia, ekor duk gerak. Haa, betul lah. Kena royak molek pula situ. Yang molek pula. Tu dah. Habis dah, kira sejak sejuk dah hampir. Yang satu tu masalah. Tu. Tu habis. Di sini, napoknya pula. Ya, ayah dia ni tak lewat dojok banyak sangat. Kita ya, ya, kadang dia jeboh. Puasa kapun. Napok nyonya Robert Shah lah, senang lah. Di sini napoknya. Napoknya. Jaid itu. Ialah. Terkena. Terkena di atas perkara yang menerima ia akan adanya dan akan tiadanya juga. Ya dah. Di sini nampaknya jaiz itu ialah di sini nampaknya jaid itu ialah terkena di atas perkara yang menerima, yang terima ia perkara tu, menerima akan adanya ada perkara tu. Dan akan tiadanya tiada perkara tu jua. Tulis itu. Tulis pula. Terkena ni, terkena tu kita tak terkena. Bahasa kampung kena ke, terkena ke, di atas. Terkena di atas. Kita terkena dah. Nak kata kan? Terbenar. Termasuk. Termasuk. Termasuk. Terkena, terkena ni. Jaid itu ialah terkena di atas. Terkena di atas. Terkena tu kita nak kata apa? Laku. Jaid itu berlaku di atas perkara. Boleh? Boleh. Jatuh. Tak boleh kak. Jaid itu jatuh atas perkara, boleh kata gitu kak lah. Tu boleh kata. Boleh. Terkena di atas perkara yang menerima ia perkara itu akan adanya dan akan tiadanya juga. Tulis itu. Tulis betul terkena tu. Yakni kalau mengikut zahir ibarat, kalau mengikut zahir ibarat, nampaknya jaid itu ialah barang yang boleh ada dan boleh tak ada. Maka nampaknya dibicarakan jaid pada perkara yang ada dan yang tiada juga. Itu asyik itu. Itu boleh. Saya baca. Yakni kalau mengikut zahir ibarat, nampaknya jaiz itu ialah barang yang boleh ada dan boleh tiada dan boleh tak ada. Maka nampaknya dibicarakan jaiz pada perkara yang ada dan yang tiada jua. Ada soalan, bukan soalan sangat ni, dia tanya gitu-gitu ya ni. Kali ada kau kita lepas badan ni, ambil balik rumah, ambil balik ke rumah, bolehkah kita nak mengajar seperti kita mengajar pada hari ni? Ada kau ayah-ayah ibu-ibu di rumah nak pening tak? Macam mana kenapa ke kali cara mengajar mereka tu? Lano, nak pening ke tak? Yo, jangan lupa kata kita nak mengaji tulis dobek kapal semua ni. Bukan kita nak mengajak orang yang tulis bagi kita. Ya, situ pass itu dulu. Lama dah mengajar. Eh, hey, pakcik. Sekejap ni tulis. Kak lewat dah. Kak lewat dah. Susah baik tadi, pening. Kita tulis untuk peringatan dan jaga pahamai kita. Adapun mengajar di kampung, kita kena usaha buat cara khusus. Hak tu mengikut keadaan ahli kampung masing-masing. Saya tak boleh menentu kata ahli kampung demo orang mengaji. Kesengah-sengah orang mengaji. Dia mengaji dah sikit-sikit. Kita mengajar dia untuk tambahkan paham hak sikit-sikit tu. Tengok orang tak paham langsung. Mengajar dia orang tak paham langsung tu. Paham tu dah. Berarti sebelum pada nak pergi ke nak pergi ke masjid, nak pergi ke tempat mengajar tu, dia baca dari rumah. Baca dari rumah. Tak kira tak istiadat lagi. Istiadat dari rumah tengok ibarat gini dengan dobit tu. Oh maksudnya gini. Patut nak make no ya paham sikit. Dia paham sikit. Pak cari mari misal-misal hujan nak nampak hiye pun tak apa. Lemu kubah itik hiye. Apa saja yang kita boleh datang misal tu, kita buat mari. Tak paham lagi, mengajar lagi. Pak tak mesti sebab kita baca hari ni, kita baca dulu semuka dua. Kita bukan dia mengajar semuka dua tu. Mengajar ke apa, mula-mula dia tunggu iso tu sebaris dua tak apa. Dah, royak dia nampak sebaris ni je. Buat kesimpulan, buat kesimpulan. Semua tak tinggal saya kata. Wajib benda tentu semua tak terima dak. Ingat waktu dulu. Misalnya dah. Mustahil benda tentu dak tak terima kata sungguh. Lepas tu hurang gini ni nampak. Lepas tu nampak. Lepas tu ambil jirim ke apa. Jirim bertempak apa semua tu. Apa pula jirim? Dia pening pula situ. Kita ambil misal batu supaya dia buat lebih misal. Kata, pika tu. Kita duduk dengan ni. Pika rebel misalnya. Duduk ngajar-ngajar. Bisa kita tengok kampung pika rebel tu. Dari sejik. Tengok jet. Oh, jet dengan dia bergerak pula. Tengok pika tu macam tu. Boleh jadi tak pika tu nak bergerak dan dia dalam masa-masa tu. Tukar kita tengok pak sekali ke tulang tu. Pika tu duduk dia tu. Duduk gerak tu lah tu. Oh, tak lihat dek. Hanya hari. Orang ada akal bakal dah tu duduk ngaji tu. Tu dah. Lepas tu. Ngajar tu mengikut tengok tempat masing-masing. Kena usaha pula situ. Kena belajar pula. Belajar pula. Saya support kita ngajar budak. Ngajar buat kita sini. Tak support ngajar Tok Akhir di mana ni? Tak support ngajar Tok Akhir di mana ni? Ngajar buat kita sini. Ya buat kita ni. Kau panggil kelulusan sekolah. Banyak ke. Tak lalu kau ponok ni. Maka kalau ngajar Tok Akhir kalau buat kecil nyonya. Ya malah pula. Ya tengok ibarat misalnya gitu. Kita gigi hurai-hurai juga kena hurai tapi. Kena hurai tempat ni kena hurai dia. Tapi Tok Akhil ni tak boleh dah kena gacap ni pula. Sebab dia budak-budak lah. Budak-budak banyak pula. Kita tengok keadaan. Bila ngajar kampung pun sebab tu kena pisah pula. Orang kampung tak boleh baca kitab dia di takdir. Nyo dah beri syat. Apa pula. Tak kena duk buat gapo dah. Ulah kisah-kisah wila rumah siap. Dia makan suak dia. Sudah. Tu sudah. Kata kitab ni untuk mengaji ni, untuk sebenarnya hak untuk orang kampung tu asal etika tu ada. Ada pun kitab ni untuk orang mengaji dah buat kita. Orang kampung tu kadang-kadang dia tak bahar dah, tak ada benda wajib benda mustahil. Dia tak bahar tak ada benda wajib benda mustahil. Tidak kita pada azali. Hak tu kalau dia nak tinggi lagi kita bersikit-sikit. Mengikut keadaan area lah. Dah. Kalau lama. Lama lah. Habis cerita. Apalah tu. Lagu dah. Baca dia sikit je. Bagaimana kau nak faham asma wa sifat lillah? Dan adakah ia baru atau qadim? Asma wa sifat. Apa asma wa sifat? Okay, nak panggil lah ni dah. Tak sikit lagi. Nama kita tak gerak. Tengah masa macam. Okay. Tu habis. Jadi orang kampung nak pahal, orang mengajar nak pahal dulu. Pahal tak? Dia orang mengajar tak pahal apa? Orang kampung nak pahal? Jauh lagi nak pahal. Maka orang ngajar nak faham, ia kena halusi ibarat. Untuk nak faham maksud sungguh. Yang kecek kata lama, kecek tubik daripada maksud. Hak musanah. Supaya tak sering keluar pada maksud, kita kena perhati ibarat dan halusi tubik-tubik kita ngajar tu. Oh, nak buat ni. Nak buat ni. Lepas tu ngajar dia tu mengikut maksud tu. Dah. susah lah kampung ni tak lewat banyak karunya. Semalam do tu seminggu do. Tak sasun tu minggu lagi. Do, do, do. Oh, tu musing. Tak apa pula lah, ya lama dah, ya tua dah. Alah kuliah hidup musing dalam dalam masa belajar dia. Padahal tak kena mengena apa pun do. Istilah je sebenarnya kita wak widi mudah sikit lagi pergi ke barang melalui pusing ni bawa ke barang pusing ataupun berjujuk-jujuk awak itu tak apa tak anduk kecek do tak sansu bila kecek do tak sansu dia pening apa do pula hebat dah kalau tu hebat aku bawa ke barang pusing pusing balik gitulah ha tu benda ini kalau tu yang buat papi awak ya pula papi awak wak pula. Kalau ya satu buat dua, dua pergi lewat satu, berarti dia pusing kelik kat tu lah. Tu orang panggil dia pusing. Tak ada sebut istilah do di mula pun tak apa lah. Kalau mengajak air kampung, faham tu dah. Kesan so di kampung tak nak sebut. Sebab tu ayah dia lagi tak, rasa etikot tu, dia tak sebut di mula lagi dah. Ujuk, istihalah, jawab. Dia kata, dan tentu sungoti. Itu ujuk. Yalah lah. Kalau kita kita pakai istilah ni, kita baca kita ya tu. Ya nak kot tu. Dan tentu sungguti Tuhan kita itu ada. Tentu sungguh apa? Wajib tu. Tuhan kita ada. Ada Tuhan tu wajib. Tentu sungguh tu hukum akal. Iaitu wujud. Nampak tu dah? Haa, tengok tu. Tengok asal etikot tu. Nampak tu. Jari-jari. Ha, tu perhati tengok. Tak nak ulama. Setengah kampung tu, dia boleh ngaji-ngaji sederhana dah. Kita kena wih hal lebih dari tu lagi. Ha, mana rasa ni? Seperti buah anyur. Buah anyur tu lah dari buah anyur. Buah kelapa tu, buah nyur tu, nyur tu. Jadi anyur gitu kan. Bukan anyur-anyur, buah apa pula koko gitu. Buah anyur-anyur, tak ada. Buah nyur tu lah, buah kelapa. Dia nak pisah. Dia nampaknya, dia kata, kalau turut betul zahir ibarat ulama, haruh jahit-jahit ni duk kecek bak benda ada, benda tak ada. Ya, benda boleh ada, boleh tak ada. Duk kecek benda ada, benda tak ada. Ya. Supa dengan buah nyur. Dan umpamanya umpama buah nyur tu buah apa lagi? Buah durian. Tu buah apa lagi kata lagilah. Buah nyur, pau nyur, lidi nyur. Boleh kata jelah kau nyur tu. Maka termasuklah diri luruh. Maka tak termasuklah diri luruh nyur. Nyur buah nyur tu. Luruh nyur nyur nyur tu. Sebenarnya luruh nyo tu dah lah. Nyo luruh, luruh nyo. Nyo-nyo rojak kepada buah nyo. Ha, tu dia. Buah nyo ni benda ada tak? Ada. Ada. Sebab? Apa? Luruh? Ada. Luruh nyo tu? Luruh dia tu ada tak? Luruh. Luruh tu ada tak? Dok mana luruh? Luruh tu tak ada reti lah. Ya. Kita tu yang beruk. Kita cara ni beruk bakal lepas dia. Dok isap rokok cara kita dah bawah ni. Beruk pula. Mok, mak, mok, mak, pum. Ha, reti kata. Luruh dah tu, stay. Pum. Luruh dah tu, stay. Kita tengok, ada beruk. Kita tengok, ada wanya. Tapi reti kata. Luruh. Luruh-luruh ni bergerak, berpindah dari atas ke bawah. Tu panggil luruh. Kira-kira lagi. Kalau kembali kepada istilah lagi, kena ke harakah tu. Harakah. Harakah tu maksudnya menurut dibari. Ya. Luruh. Pecah. Ada tak pecah? Tak ada. Duh, ada rumah. Maksudnya, pring. Pring. Apa pula ni? Gi tengok pak, nampak kucing. Gitu. Tapi nampak cuming. Tapi reti kata pecah dah weh. Ah, tu. Ha tu dah. Lepas tu kalau benda haruk kena ke benda boleh ada boleh tak ada, luruh tu benda ada tak? Tak ada. Lepas tak masuk dalam benda haruk lah luruh. Padahal haruk pun, luruh pun haruk. Masuk dalam haruk juga. Nak boleh yang diluruh, boleh yang ditak. Ha dah. Ha tu. Tak masuk lah kalau gitu kak diri luruh tu. Diri luruh nyo-nyo buah nyo tu. Sebab apa tak masuk diri luruh? Tulis betul tak termasuk. Kerana diri luruh itu. Kerana diri luruh itu. Bukan ada. Bukan ada. Hanya perkara. Hanya perkara yang sungguh dan reti jua. Habis itu. Boleh baca tu dah? Boleh tak tadi? Tadi dah tulis tak? Tak ada. Lapor-lapor sikit lah tu. Pasal dia lakor lah. Tak asal diri luruh tu, diri pecah. Kalau itu tu kecek ha, buahnya ataupun cuming. Umpamanya. Kita umpama buahnya cuming. Maka tak masuklah diri luruh, diri pecah tu. Tak masuk. Tu kalau kira sungguh. Padahal pecah, luruh apa semua tu masuk dalam. Benda harus juga. Pakut mana tak rain ni lagu mana ni? Gitu. Pasal nampak-nampak tak ada ayah nak ni. Ya kita pergi di wujud dunia Adamu tu dah dulu. Dan upamanya. Upama diri luruh tu kan. Upama luruh tu. Apa upama luruh? Misalnya. Pecahnya tu apa lagi? Seperti apa? Luruh. Apa tu? Pecah. Contoh apa ni kecah honyo ah tak pada tu pecah kalau nyom muda pecah dah luruh ah pop geti kata luruh so geti tak pecah pula sagi apa dah pada habis dan juga memberi pahala Allah Taala akan mukmini. Dan juga, jadi dan tak termasuk juga. Gitu. Dan juga ini dan tak termasuk juga. Gitulah, tak masuk juga lah. Apa? Memberi pahala Allah Taala akan mukmini. Tuhan beri pahala akan orang yang beriman. Beri pahala akan mukmini. Beri pahala tu benda ada tak pahala? Memberi pahala tu. Ada. Isabah tu tak ada. Reti je. Reti. Tu. Bila kita nampak seorang tu dalam kenikmatan dari syurga misalnya. Dari syurga. Tu Allah Taala beri nikmat dia lah tu, beri pahala masalah. Tu. Tinggi beri pahala tu. So kita Allah duit. Beri duit tu ada tak beri duit? We duit. We duit tak ada. We duit tak ada. Hak adanya duit dan kita dan orang hak terima duit tu. Tapi beri tu, diberi duit tu tak ada ni. Nampak tangih. Allah dan Allah. Allah pun tak ada. Geti kata Allah. Dia tangih duk gitu jadi peh kata Allah. Nampak tangih. Lepas sampai tak beri. Dah tu dah. Cik molek benda tu. Cik molek. Tu. Dan buat mungkin. Tu maksud juga. Dan buat atas pada kata memberi pahala. Dan juga ini tak termasuk juga membuat mungkin. Tuhan buat mungkin ni. Tuhan buat langit, buat bumi ni. Tak masuk dalam benda haruh lah sebab buat mungkin tu mungkin benda ada. Buat mungkin tu reti ya. Bila Tuhan ada sifat kudrat. Kudrat. Buatkan makhluk. diri buat tu kena ke takluk kudrat kepada benda mungkin, ya? Faham tak? Maka takluk tu benda amrul itibari, tak ada benda kali. Faham dah? Tu. Faham tak? Kudrat benda wajib, tapi takluk bukan wajib. Takluk, takluk kepada mungkin, iktibar ke diri mungkin tu lah. Iktibar ke diri mungkin tu. Ya haruh nak buat tu buat ni. Ha tu. Maka dibuat benda mungkin tu. Ha tu masuk dalam benda haruh. Berfikir pasal dah tak payah dah. Dan umpamanya umpama buat mungkin tu. Kalau gitu duk kecek wahnya je lah bab haruh. Hak jadi masuk dalam haruh wahnya, wah labu, wah terung, wah wah wah pisang. Dak leh hak tu ya apa sing ada ya. Hak sungguh tak masuk. Kerana itu perkara bukanlah yang bergilir ganti antara ada dan tiada. Hanya di antara sungguh dan tidak jua. Padahal itu-itu perkara dinamakan dia yang haruh pada akal belakang kan. Maka membawalah kepada miskin dan rusak pula. Haa tu. Saya tak payah lah ni sini. Tangguh pun lah sini. Dia tangguh dua-dua tu lepas lagi tak apa. Kerana ini ilat mana? Tak termasuk. Maka tak termasuklah diri lugu. Dan umpamanya dan juga sahabat akhir tu ilat ada tak masuk. Gana boleh kata tak termasuk dalam dalam benda yang jahil. Kerana itu-itu perkara. Mana itu-itu perkara? Itu-itu perkara tu kena kepada apa? Diri luruh. Luruh sampai akhir tu. Luruh. Beri pahala. Buat mungkin tu. Itu-itu perkara tu. Bukanlah. Yang. Bukanlah perkara yang. Bergilir ganti. Bertukar ganti. Bergilir ganti. Antara ada dan tiada. Ya kerana bergilir ganti kita perhatikan daripada. Haruh tu dah kan. Haruh je boleh jadi. Boleh tu boleh kot ni. Dia gila ganti. Ha tu. Maka bila kita kata. Harus ialah benda yang boleh ada boleh tak ada. Berarti dia bergila ganti antara ada dan tak ada. Yalah. Kek ada ke tak ada. Kek ada ke tak ada. Ha tu. Dia bergila ganti antara dan tak ada. Cuma. Benda yang lepas mari ni. Luruh dan sebagainya tu. Bukan benda yang bergila ganti antara ada dan tiada. Antara ada dan tak ada. Luruh tak luruh. Luruh tak luruh. Luruh tak luruh. Luruh bukan benda ada. Tak luruh pun bukan benda ada. Dok gilir ganti tu antara benda sungguh dan tak sungguh. Nampak tu? Faham tak? Nampak tak? Wanyo timur. Apa-apa rahat wanyo. Timur pula wanyo. Rahat wanyo. Hak tu panggil dia bergilir ganti antara ada dan tak ada. Ni luruh bung. Kau apa tak luruh pula. Luruh tak luruh. Luruh tak luruh. Luruh tak luruh hok mana? Luruh hok sat ni tak luruh hok nung. Itulah. Tak luruh hok nung. Okey okey. So tak yo yo reti tak reti suku dah. Kita fikir tu tapi pahala dah. Tapi pahala lah. Diri fikir tu boleh pahala saya dah. So tu dah. Diri dengar tu lah saya dah. Diri tulis tu. Tiri-tiri lagi tulis tu pun pahala saya dah. So saya jamin ni. Tadi dikira kau tak reti tu. So saya tak reti. Yang reti tu satu hari tu. Tak reti ni esok. Tak reti esok lusa. Tak reti lusa. Bulan depan. Tak reti bulan depan. Harapan tak kena harapan. 5 tahun lagi. Ya ada tu hari reti. Ada. Tu bimbang takut tak reti. Malah ngaji ku takut tak reti. Maka tak mengaji. Bagerti tak? Tak juga. Baik mengaji. Tak mengaji. Malah mengaji takut tak reti. Takut tak reti sebab tu tak mengaji. Takut tak reti. Lalu tu tak mengaji. Maka tak reti juga susu. Baik mengaji. Habis itu. Dan hanya antara, jadi hanya bergilir ganti di antara sungguh dan tidak. Tidak sungguh juga. Duk gile kan tu. Pecah, tak pecah. Cumi tu pecah, kok ni tak pecah, duk gile. Antara sungguh dah, tidak sungguh. Hei, nampak tak? Boleh. Tu habis itu. Kalau gitu tak masuk dah lah. Padahal itu-itu perkara. Apa? Itu-itu perkara. Luruh, sampai akhir tu. Itu-itu perkara tu, dinamakan dia akan itu-itu perkara tu. Ulama usul dipanggil juga benda tu. Dinamakan yang harus pada akal berlaku. Orang panggil perkara yang harus pada akal berlaku. Tu kalau kira dah. Pada akal berlaku. Maka membawalah kepada muskil dan rusak pula sini. Itu kau kau menerai semula lah nampak. Hamba menerangkan semula. Nampak dah. Dah sikit tu. Sikit lagi. Nampak ajaran pasang pada tujuan kita tu. Nampak tersingnya lah eh. Tak ayalah ni lah. Baca sekaligus ni tak ayalah. Hamba menerangkan. Hamba menerangkan akan muskilan tu. Adalah lafad wujuduhu tu. Wujuduhu dalam takrif benda jaiz saat ni tu. Dan adamuhu itu. Wujuduhu dan adamuhu tu. Lafad saat ni tu. Kau banyak. Seperti yang dahulu lah juga. Seperti yang. Seperti makna. Yang dahululah juga. Apa seperti yang dahulu juga? Apa? Depan apa ya itu ya wayak dah. Tapi juga tu kita nak buat macam. Ha tulis betul dahululah juga. Ha tulis agak sikit. Seperti yang dahululah juga. Yakni. Seperti keterangan. Seperti keterangan wujuduhu pada takrif benda wajib dan keterangan adamuhu pada takrif benda mustahil. Ha tu seperti dahulu juga. Yakni seperti keterengih lapa wujuduhu pada takrif benda wajib dulu. Dan pada seperti keterengih lapa adamuhu pada takrif benda mustahil dulu. Apa dululah juga lapa tu? Apa? Gila? Wujuduhu pada takrif. Adamuhu pada takrif benda wajib. Alhamdulillah tu. Tukar-tukar. Keterangan. Jadi seperti keterangan adamuhu pada takrif benda wajib. Yang kewajib fal wajibu ma la yatasawwaru bil aqli adamu. Okey. Kalau kita nak takdil apa takrif wajib takrif kena takwil kena seperti keterangan adamuhu pada takrif wajib dan keterangan wujudu pada takrif mustahil. Gitu dah. Atau seperti itu juga. Supo itulah juga supo yang dulu tu. Apa yang dahulu? Ha ni nak oyak. Iaitu yang dahululah juga tu apa? Wujud dengan makna sungguh dan adam dengan makna tidak. Gila. Hello. Okey, cek ni mudah-mudahan ni padahal kalau kita nak kaji lagi, iaitu wujud dengan makna subut artinya sungguh dan adam dengan makna intifa dengan artinya tidak gitu. Tapi yang pita juga tu dah mudah-mudah. Nah. Tu. Kalau nak jadi semakan kena tu seperti ada dengan makna sungguh dan tak ada dengan makna tidak. Ha gini baru kena lagu. Hello. Aduh, habis. Tak apalah. Seperti itu, wujud dengan makna sungguh, adam dengan makna tidak. Itu. Habis itu. Kalau pakai gitu, kalau itu pehnyo fal jaizu ma yasihu fil aqli thubutuhu wa intifa'uhu. Hera. Benda haruk ialah benda yang boleh jadi pada akal nak sungguh atau tak sungguh. Nak sungguh pun tak apa, tak sungguh pun tak apa. Boleh jadi sungguh, boleh jadi tak sungguh. Gili gati antara dua tu. Ha, tu begitu. Ha, tu. Maka termasuklah juga. Ha, tu. Maka termasuklah juga. Jadi termasuk dalam? Termasuk dalam? Tarif yang dijaga ulama tu. Ha, gitu. Maka termasuklah juga yang termasuk dalam takrif yang dijaga oleh ulama tu. Ulama jaga siap dah wujud bimakna subut, ada bimakna intifak. Kalau itu termasuklah juga perkara-perkara yang bergilir ganti di antara sungguh dan tidak. Yang tidak sungguh tu. Ha, tu dah. Maka ada dalam tentang takdir tak apa. Termasuk dalam jumlah yang harus. Maka termasuklah juga kita ni kita tak dia nah. Juga tu. Dalam tak ada ulama. Dalam tak ada. Ah, dalam tak ada tu. Jek jek bila ibarat ni bila siapa termasuk yang ada dalam mari. Dia perasa dalam dia kena mari. Kalau tak ada dalam kita nak tak dikira mari. Tu ya. Ni ada dalam siap tu di dalam jumlah yang harus sini. Termasuk maka termasuklah juga pada takrif. Ha sini tukar dalam tu dengan lafaz pada. Gitu dah. Termasuklah juga yakni termasuk pada takrif yang dijaga oleh ulama tu juga termasuk perkara-perkara yang bergilir ganti di antara sungguh dan tidak itu. Termasuk di dalam jumlah yang harus pada akal. Itu habis itu. Masuklah benda harus lah. Tidur kita. Masuklah benda apa? Apa hukum akal nak kata? Harus. Tidur tu geti lah. Itu. Bangun pula. Tak tidur. Apa hukum akal? Boleh jadi. Tak boleh masuk lain-lain lah. Masuk tulur tidur katik. Jaga katik. Alih. Pak Nabi kata, mata kita tidur, hati kita tak tidur. Kono. Eh? Bukan mata pula takut tak zahir lagu tu. Hak tu mata tidur maksudnya mata tu dinampakkan dengan rupa pada zahirnya nampak tidur. Padahal pada wakilnya tidak tidur sekali kerana hati sentiasa jaga. Nah gitu, bukan mata tidur. Wa tahsabuhum ayqaza wa hum rukud. Satu waktu masuk dalam aduh hak tu kira bukan makna ni hak tu masuk dalam badak ing badak tu tak apalah aduh pada ulama berkata pula al-jaizu ma yaqbaluhuma ni sini wa kullu ma apa nama tu saipu pula apa wa kullu amrin qabilin lil ittifa wa lil subuti jaizun bila khafa maksudnya gitu lima dulu eh lima akan berdua harus itu ialah barang yang menerima ia barang tu menerima akan keduanya kedua barang tu bagi yang menerima ia akan kedua tak no menerima akan keduanya kedua apa yakni sungguh dan tidak yakni nak tafsirkan nyo dome tu habis harus itu ialah barang perkara yang menerima ia, yang terima ia barang itu akan keduanya. Terima dua-dua lalu dah. Apa makna terima kedua-duanya? Yakni, sungguh dan tidak. Maknanya, sungguh pun terima, tidak pun terima. Pada masalah lain lah. Masalah lain, bergilir ganti antara tu. Nak terima, nak sungguh pun terima. Nak tak sungguh pun terima. Itu. Itu harum. Haru pada akal. Ingat balik segala hukum adat masuk dalam haru akal. Hukum adat semua masuk dalam haru akal. Wajib pada adat, maksudnya harus pada akal. Mustahil adat, maksudnya harus pada akal. Adatnya orang tak jalan tak ada masalah. Tapi orang ni dapat, dia kata dia boleh jalan tak ada. Mustahil pada adat, dia mengatakan lah dah. Misalnya. Tapi masuk dari harus akal, minyak walat. Sebab tu dia mengatakan, hey, apa hukum orang tu kata dia nampak Rasulullah dalam masa ni. Nabi mati dah, tapi dia nampak Rasulullah tu kena jaga. Orang dia pakai hukum akal, dia tak ada teguh. Abang ni tak selalu engkau benda, tolak benda. Apa masanya? Awasannya Allah Ta'ala nak beri yang haram pada akal, benda yang haram tak boleh berlaku pada akal. Ha, tu so. Kalau bina atas hak tu, maka kau hurai mengikut iniyah lah. Tapi bina atas hak tu dulu, bina atas haram pada akal tu dulu, jadi tak kuat sangat dah hak orang tu. Nampak tu dah? Nampak Nabi tak boleh hati. Nabi mati dah. Orang mati nak tu. Sebab tu jaga malak dalam takdir ulama, dalam kata ulama, orang tak pandai beza antara hukum adat dengan hukum akal ni, selera banyak. Selera banyak. Akhir-akhir akan terus membangkit nak dok panggil dok mendustakan benda hak tu yang sebut, benda wahai hak yang sebut. Apa? Siapa etikot kata pisah lah. Diri pisah yang memutuskan. Pisah tu yang memutuskan. Maka dia tu kufur. Waliyazubillah. Tak kena mengena dengan Tuhan. Pisah tu buat putus. Ya? Api tu menghangu. Ha, kalau gitu berarti dia syirik dah. Api menghangu. Allah Ta'ala bukan menghangu. Api menghangu. Api diri api sendiri tu. Ha, tu yang tu kufur dah. Waliyazubillahirrahmanirrahim. Ni ulama berkata dalam kitab. Yang kedua, ya etika kata, hai api bukan menghangus, Allah Ta'ala menghangus. Allah Ta'ala menghangus. Tapi dengan kekuatan yang Tuhan bubuh di api. Tuhan bubuh kekuatan panah di api, panah tujuh hangus. Tuhan buat kekuatan panah di api, panah tujuh duduk hangus. Kekuatan tajam tu yang Tuhan dipisah, tajam tu duduk putuhnya. Hak tu bida'ah akidah tu, fasik. Tak kumpul lagi, munggu je kait dengan Tuhan juga sikit. Tuhan duduk buat. Tuhan buat. Ai, bukan Allah Ta'ala, bukan api yang menghangus, bukan panah tu menghangus. Bukan pisah yang memutus, bukan tajam yang memutus, Allah yang memutuskan. Tapi masa dia dah dia pisah tepuh barang, dia kena putuh. Tak lihat dia kena putuh, mesti nak putuh. Dia pisah puak, mesti nak putuh. Dia tu jahil dengan hukum adat. Jahil dengan hukum adat. Dia tak tahu kata adat boleh menyalahi. Tengok Nabi Ismail lah mana. Dia ulama duk contoh Nabi Ismail. Mudah nampak orang ni. Oh, buke bedi yang memati. Buke peluru. Buke bisa yang duduk dalam bedi tu. Tapi, ada yang kena gulik kalau nak duduk apa lagi. Boleh, ada menyalahi. Lana dah udah belum beratus tip lu, tak ada masuk-masuk eh. Ada boleh menyalahi Allah Ta'ala yang melakukan benda tu. Ha, tu kira kembali tu dah. Ha, tu hukum adat penting dan berkait dengan hukum akal. Beza molek dua tu. Mau jadi selerok situ. Selerok situ. Kita duk minta tolong dikubur apa semua tu, dia kata dah. Minta ya duk gi doa di kubur, dia mau kata tak leh doa apa lagi tu kita hal. Kubur tak ada beri bekas apa. Ha, orang mati dah beri apa? Dia tak payah di tak kau adat pun. Ha, tu kena gurai molek lah dia. Ha, kalau gitu dengan tak nanti kira akalnya kata. Ha tu. Jadi terima tu dengan tak nanti kira akal. Itu lepas dah bahasa kita. Ha sekat tu dulu ajaran pasang. Ajaran pasang pada tujuan kita. Apa? Kita tengok mula. Ajaran pasang pada tujuan kita. Allahuakbar. Sebenarnya tempat dah ni. Puan soalan ni dah tahu saja. Agar nak faham asma'ul husna. Ada mana lagi ke? Jom. Masuk dari sini. Oh, hello. Kali boleh kau di kelima betul tu betul pitah tu di muka bagi muka lapan bagi sepuluh kita nak ganti dengan tempat tempat pitah. Ha tu boleh? Boleh. Ha tu. Betul pitah tu eh. Ha betul pitahnya. Jadi mucu pitahnya. Ha kira-kira. Tapi tempat ni nampak lagi mana? Jadi silap tempat pula dah. Tekoh pitahnya. Ha boleh kata gitu. Ikutlah boleh lah nak ubah. Jangan bukan makna betul dengan makna lawai salah tu dak lah. Ha betul ni betul tu. Mungkin dia betul tu. Aku ada betul ni. Ha tu betul tu. Pak ni panjang rasanya apakah perbezaan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Mana kau ni? Pak ni tak apalah. Baca ngajar ni. Pak ni tempat pintar tu boleh. Oh, ni asapannya kalau kita buat semula buat apa? Rasanya nyatakan qada dan qadar. Nah, insyaallah insyaallah. Qada qadar di mana? Beza antara tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat. Ya, sebenarnya itu kecil orang. Ya payah kak. Tapi kalau kita nak berhurai dengan cara betul tu kena begini. Nah, tak apa. Tak ada masalah ngaji tauhid rububiyah, uluhiyah, sifat, asma wa sifat. Ngaji. Tapi yang pentingnya huraiya tu. Huraiya we kena. Huraiya we kena. Apa tak kok. Tapi lah. Alhamdulillah min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u qalbi la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab wa nas'aluka 'ilman nafi'ah. Warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lana al-awrat.